الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lalu yang kedua memanjatkan salawat dan taslim yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas junjungan lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Bapak ibu sekalian, seperti biasa di Selasa yang ganjil, kita ganjil ya, mengisi kitab Minhajul Muslim, dan malam ini kita melanjutkan pasal ke-9 tentang beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beriman kepada risalah para nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ada rincian yang saya sampaikan berhubungan dengan masalah itu panjang lebar yang lalu. Sekarang kita masuk ke bahasan, mengerucutkan bahasan di antara rasul-rasul ini. Ada rasul pilihan di antara 124 ribu nabi, ada 313 rasul, dan puncak atau pemimpin daripada mereka semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi mengetahui masalah itu, semua umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu mengetahui masalah itu, dan beliau sendiri menyebutkan di dalam hadis Bukhari tentang masalah syafaat kubra. Beliau mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana nanti manusia di hari kiamat akan mengetahui kedudukanku? Artinya orang yang tidak sempat mendengar tentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempat masuk Islam, tidak sempat tahu tentang kisah kehidupan beliau, maka kata Nabi sallallahu, bagaimana manusia bisa tahu kedudukanku sehingga aku adalah manusia pilihan? Ya, di akhirat nanti, setelah meninggal semua manusia akan berkumpul. Yang sudah meninggal, umat-umat sebelum kita, yang hidup bersama Nabi SAW sezaman, dan yang sekarang, yang setelah Nabi SAW meninggal dunia. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW berkata, nanti manusia akan dibangkitkan di mahsyar dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak terkhitan. Serta mereka akan dikumpulkan di belakang nabinya masing-masing. Lalu pada saat itu Allah Azza wa Jal murka karena terlalu banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia dan jin. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala berdiam dan tidak datang menghukumi manusia. Maka manusia pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu manusia berkata kepada Adam, wahai Adam, engkaulah ayah kami yang pertama, engkaulah manusia pertama, engkaulah makhluk yang diciptakan atau manusia yang diciptakan oleh Allah dengan telapak tangannya. Maka mohonlah kepada Allah agar bisa datang menghakimi kami, kami ke neraka atau ke surga. Lalu kata Nabi Adam AS, saya tidak berani karena hari ini Tuhanku telah murka, belum murka sebelumnya seperti ini. Maka diriku sendiri, cobalah pergi ke Idris. Idris juga mengucapkan yang sama, menolak karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriku sendiri, coba pergi kepada Hud, kepada Saleh, Saleh kepada Syuaib. Nabi-nabi terus saling menunjuk satu sama yang lain sampai terakhir Isa alaihissalam menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun Isa menolak ya untuk menjadi pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah datang menghakimi manusia. Maka akhirnya mereka pun datang kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, wahai Muhammad, engkaulah ya nabi yang terakhir, engkaulah utusan Allah yang diutus untuk seluruh makhluk, manusia dan jin, ya, beda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Maka mintalah kepada Allah agar Allah datang menghakimi kami, kami ke neraka atau kami ke surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan manusia semua pada saat itu, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada saat itu sujud. Kata beliau, aku pun datang ke bawah singgasana Allah, arsy-Nya Allah, dan sujud. Dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud, serta Allah Azza wa Jalla membukakan untuk saya puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada siapapun dari makhluknya. Sampai terdengar suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaat, maka saya pasti akan ya menerima syafaatmu atau permintaanmu. Maka Nabi SAW meminta dua syafaat waktu itu. Syafaat yang pertama adalah agar seluruh makhluk pada saat itu dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syafaat yang kedua khusus untuk orang-orang yang beriman dari umat Nabi SAW. Maka pada saat itulah manusia mengetahui jelas ya tentang Nabi SAW dan kedudukan beliau, karena semua nabi-nabi enggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali beliau SAW. Dan saya sudah titik beratkan juga Bapak Ibu sekalian pada pertemuan kita yang lalu, bahwasanya semua nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya, tapi Nabi SAW diutus untuk manusia, seluruh manusia dan seluruh jin. Nabi-nabi sebelum Nabi SAW bisa sezaman. Saya sudah kasih contoh Musa sama Khidir, sezaman. Ibrahim dengan Lut, sezaman. Nabi Lut ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria sama Nabi Yahya, ya, ayah dan anak. Kemudian Nabi Yahya sama sepupunya Nabi Isa, sezaman semuanya, gitu kan? Tetapi mereka memiliki lokasi dakwah masing-masing, kaum yang Allah utus saja. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk petunjuk bagi alam semesta. Juga di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buistu ilal ahmari wal aswad, saya diutus untuk golongan hitam dan merah. Maksudnya hitam ini manusia yang diciptakan dari golongan merah dari jin dan golongan hitam dari manusia, karena ciptaan bahan ciptaan mereka jin dari api dan manusia dari tanah. Kita dengarkan bagaimana Syekh Abu Bakar Jazair menjelaskan dalam bukunya tentang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, dan sengaja beliau sendirikan bab ini karena memang beliau ingin memberatkan agar semua umat Muhammad SAW bangga karena menjadi umat beliau SAW. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis Bukhari yang sahih, tidak ada satupun dari umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Jadi sebenarnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW berkata kepada umatnya, nanti akan ada nabi terakhir. Dia berbeda dengan kami karena dia akan diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk, seluruh jin dan manusia. Kemudian umatnya adalah umat yang terbaik. Mereka lah orang yang paling pertama akan masuk surga, dan mereka akan menjadi saksi ya, terhadap manusia yang atau makhluk yang lain pada hari kiamat. Maka semuanya berharap. Mereka berharap mudah-mudahan saja ya, mereka menjadi umat Muhammad SAW. Dan beruntunglah kita, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain hari kiamat. Dan juga ya, kita akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu daripada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nanti hari kiamat akan didatangkan setiap Nabi bersama dengan kaumnya. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi tersebut, Nuh AS didatangkan. Dalam hadis sahih dikatakan, Nuh didatangkan lalu ditanya, wahai Nuh, apa kau sudah sampaikan risalahku? Kata Allah Azza wa Jalla. Kata Nuh, sudah ya Allah. Apa yang kau sampaikan, saya sudah dakwain mereka apa yang kau inginkan. Gitu kan? Ditanya kaumnya, apakah Nuh pernah menyampaikan dakwah kepada kalian? Mereka mengatakan kaumnya, yang jelas-jelas mereka memang sudah kedatangan Nuh, mengenal Nuh, mengatakan tidak pernah ada datang kepada kami Nabi, karena takut masuk ke neraka. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nuh, siapa saksimu? Kata Nuh AS, Muhammad dan umatnya. Lalu Nabi SAW datang bersama kita semua umatnya, mengatakan benar ya Allah, kami tahu Nuh telah diutus kepada kaumnya karena engkau telah turunkan dalam Al-Quran surah Nuh khusus membahas tentang dakwah Nuh kepada kaumnya. Lalu kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, pada saat itu di depan kaum Nuh yang akhirnya membuat mereka tidak bisa membantah itu. Jadi kita menjadi saksi terhadap umat-umat sebelum kita yang memungkiri tentang risalah kenabian mereka. Kemudian juga kita yang pertama masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, semua nabi-nabi diharamkan masuk surga sebelum aku masuk, dan semua umat-umat sebelum kalian diharamkan masuk surga sampai umatku masuk. Ini karunia yang luar biasa buat kita, gitu kan? Jadi alhamdulillah kita menjadi umat Muhammad SAW. Baik, saya akan bacakan sekarang apa yang ditulis oleh beliau. Coba antum jalankan AC-nya. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya di halaman 63. Beriman kepada kerasulan Muhammad SAW. Seorang muslim beriman bahwasanya Nabi yang ummi, buta huruf. Nabi SAW adalah buta huruf, memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan hikmah yang paling besar dari masalah ini adalah, subhanallah, ketahuan di zaman-zaman kita sekarang. Para orientalis, orientalis ini orang-orang barat yang sengaja mempelajari Islam hanya untuk mencari kekurangan Islam. Itu mereka pusatnya di Kanada, gitu kan. Bahkan mereka punya sebuah kampus khusus untuk mengurus masalah-masalah seperti ini. Banyak orang-orang kita di Indonesia ini seperti lahirnya Islam liberal, itu semua asalnya dari pemikiran-pemikiran para orientalis ini. Yang mengatakan agama semua sama, boleh nikah lintas agama, dan seterusnya. Gitu kan? Nah ini pemahaman yang muncul dari mereka. Mereka mengatakan Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Quran dan hanya menciplak Injil dan Taurat. Itu statement para orientalis. Gitu kan? Ini terjawab subhanallah kata para ulama dengan kalimat ummi. Nabiyin ummi, nabi yang buta huruf. Bagaimana bisa nabi buta huruf bisa ngarang-ngarang dan baca Taurat dan Injil? Gitu kan? Ini subhanallah di zaman Nabi SAW orang masih banyak belum tahu. Kenapa kok Nabi SAW diutus sementara beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ternyata sekarang di akhir zamannya terbukti manfaatnya. Ya. Jadi terbantahkan dengan sendirinya waktu mereka bilang Muhammad mengarang-ngarang atau menciplak Taurat dan Injil. Jadi orientalis menyebarkan berita itu seluruh dunia. Mengatakan Muhammad memilah-milah ayat, ambil dari Taurat, ambil dari Injil, lalu jadilah Al-Quran. Karena buktinya ada banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang Yahudi dan kaum Nasrani. Beliau mengatakan, seorang Muslim beriman bahwasanya Nabi yang ummi, yang buta huruf, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi, yang berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim bin Ibrahim Al-Khalil, itu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi mussalatu wassalam, adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada segenap umat manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih. Dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan. Maka tidak ada nabi dan tidak ada pula rasul sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini statement sekaligus membantah apa yang dikumandankan sekarang oleh para Ahmadiyah, kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menganggap pimpinan mereka dulu di Pakistan, ya di India, yang bernama Mirza Ahmad Ghulam sebagai nabi. Mengatakan setelah Nabi Muhammad ada nabi. Dan ini semua kebohongan. Tidak ada. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Lau kana ba'di nabiyun, lakana Umar." Kalau seandainya ada setelahku nabi, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Ya, karena Umar bin Khattab memang sangat dekat dengan Allah SWT. Dan banyak ayat Al-Quran turun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Seperti tentang ayat hijab, ayat pengharaman khamar, ayat tentang perceraian atau akan diceraikannya istri-istri Nabi SAW, tawanan Badr, banyak sekali kejadian-kejadian yang memang Umar bin Khattab berikan pendapat, maka turunlah ayat Al-Quran menyetujui masalah tersebut. Tapi saksi bahasan kita, kata Nabi, kalau seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi memang tidak ada. Dan beliau juga mengatakan dalam banyak hadis, ya ketahuilah akan datang setelahku 50 dajjal, pembohong semuanya. Mereka semua mengaku Nabi, tapi jangan kalian percaya, sungguhnya saya adalah penutup Nabi dan Rasul. Penutup Nabi dan Rasul. Jadi ini penyampaian dari atau makna daripada kalimat beliau tadi. Nabi Muhammad SAW didukung dengan beberapa mukjizat. Mukjizat sudah saya jelaskan juga pertemuan yang lalu adalah syai'un khariqu anil 'adah dalam definisinya. Sesuatu yang di luar daripada kapasitas manusia. Ya, untuk menguatkan bahwasanya ini memang Nabi, utusan Allah. Dan Allah memberikan mukjizat sesuai dengan ya, keadaan kaum pada saat itu. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun suka dengan sihir, dikasih juga benda yang mengalahkan sihir itu. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, mengalahkan sihir mereka. Waktu penyihir melempar tali-tali mereka berubah menjadi ular-ular yang bergerak, yang itu cuman bergerak, tidak bisa menyerang. Jadi kalau ada penyihir sedang demo di depan Bapak Ibu sekalian, itu cuman sekedar demo saja, gak bisa menyerang apa yang berubah. Kalau Anda baca bismillah, memegang atau bahkan mendekati, mungkin bisa berubah kembali kepada makhluk yang asalnya, batu kah? Misal dia pegang batu kemudian berubah menjadi emas, atau kertas berubah jadi uang. Itu semua kebohongan. Coba berzikir kepada Allah, sebutkan nama Allah, lalu kita memegang, maka akan kembali ke benda yang asalnya. Gitu kan? Ternyata waktu Nabi Musa AS lempar tongkatnya, berubah jadi ular, dan ular yang Nabi Musa ini jalan, serta memakan ular-ular kecil para penyihir. Makanya spontan mereka semua sujud pada Allah SWT. Sudah tahu ini bukan sihir. Gitu. Nabi Isa AS terkenal di zamannya dengan kedokteran. Maka Allah SWT memberikan mujizat Nabi Isa AS lahir tanpa bapak, tanpa ada sperma. setetes pun yang masuk ke rahim sucinya Maryam alaihissalam. Gitu kan? Allah jelaskan panjang lebar dalam surah Maryam masalah itu. Ya, jadi tidak ada sama sekali. Ini tidak sampai sekarang tidak ditemukan dalam ilmu kedokteran. Gak mungkin sperma tidak dipertemukan sama seteru lalu bisa lahir anak. Gak mungkin. Gitu kan? Mustahil sudah di alam manusia. Tapi ini terjadi. Nabi Muhammad SAW juga datang dan karena beliau utusan ya untuk seluruh makhluk, maka mukjizat Nabi SAW jauh lebih hebat. Sebagaimana akan banyak saya jelaskan nanti. Bisa membatalkan semua penyihir, bisa mengalahkan semua ilmu kedokteran, bisa segala macam hal. Gitu kan? Dan kita sayangkan karena banyak umat Muhammad SAW yang tahu mukjizat Nabi hanya Al-Quran. Padahal tidak kurang dari 30 lebih mukjizat Nabi SAW yang akan nanti insyaAllah coba kita rincikan dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Bagaimana mukjizat Nabi SAW berhubungan dengan penyembuhan penyakit, diterimanya doa, turunnya hujan, ya kemudian kuasa Nabi SAW terhadap air, terhadap hewan, banyak sekali. Mukjizat Nabi SAW nanti akan diberikan gambaran. Nabi Muhammad SAW kata beliau didukung dengan beberapa mukjizat dan diutamakan atas segenap Nabi. Sebagaimana umatnya telah diutamakan atas segenap umat, Allah telah mewajibkan cinta kepadanya, memastikan taat kepadanya dan mengharuskan mutaba'ah atau mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kelebihan-kelebihan atau khasa'is. Bahasa Arabnya khasa'is, bahasa Indonesia kelebihan-kelebihan ya, keutamaan-keutamaan. Kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau. Yang diantaranya adalah al-wasilah. Kalau Bapak Ibu habis azan, biasanya kita meminta ati Muhammadanil wasilata ya, wal fadilah. Wasilah ini adalah nama atau istilah bagi sebuah kem, sebuah istana, gitu kan? Sebuah kem istana yang sangat besar, luas dan dia yang tertinggi di surga. Enggak ada lagi yang lebih luks daripada itu. Dan itu cuma satu. Serta al-wasilah ini diperebutkan oleh para nabi-nabi. Kita ini enggak bisa berebut di situ. Itu hanya para nabi saja yang bisa berebut, gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan olehnya, lalu bacalah salawat untukku, ya, kemudian karena siapa yang memberikan salawat kepadaku satu kali, Allah akan berikan kepadanya salam atau salawat 10 kali. Artinya Allah akan tambahkan rahmat kepadanya 10 kali. Dan mintalah setelah itu untukku al-wasilah, karena dia adalah sebuah istana di surga, kem istana yang tidak layak kecuali untuk satu orang saja hamba Allah. Dan saya berharap itu tempat saya. Siapa yang minta wasiat wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Gitu kan? Jadi semua umat ya, mendoakan, berdoa kepada Allah agar nabinya yang dapat wasilah. Nabi Muhammad SAW juga meminta kita mendoakan. Nah, karena beliau paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, maka al-wasilah akan diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kem di istana, saya katakan di surga nanti, kem istana ya, yang tidak ada yang paling tinggi dan tidak ada saingannya di surga nantinya. Al-Kautsar juga khusus para nabi-nabi yang milikin nih. Al-Kautsar adalah telaga tadi di padang mahsyar. Sebuah telaga, nanti di mahsyar kita akan kehausan ya, semua orang haus. Lalu kata Nabi SAW, aku akan menunggu kalian di Al-Kautsar. Ya, sebagian hadis menjelaskan namanya haut. Diberikan haut. Kata Nabi SAW, aku akan menunggu kalian di haut. Di haut. Haut ini kata Nabi SAW, sebuah kuala yang sangat luas, seluas pandangan mata. Dan canteng untuk minum, itu jumlahnya seperti bintang di langit, miliaran. Kalian semua akan minum. Siapa yang minum seteguk dari situ, maka tidak akan pernah haus selamanya. Dan ini diberikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada nanti orang-orang yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ditahan untuk minum karena mereka murtad. Ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari menjelaskan, aku nanti menunggu kalian di khaut ya, didampingi oleh para malaikat. Lalu kalian berdatanganlah sampai datang beberapa orang yang dulu jadi sahabatku tapi ditahan oleh malaikat, enggak boleh. Ya, mereka ditahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata usaihabi. Sahabatku ini, sahabatku kenapa ditahan? Kata para malaikat, wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Artinya, ini orang-orang yang sempat murtad setelah kau meninggal. Kata sebagian ulama hadis, ini adalah orang-orang Arab Badui yang memang datang karena ketakutan saja pada saat Nabi SAW hidup. Kemudian mereka syahadat, lalu pada saat Nabi meninggal mereka murtad. Seperti kita tahu kisah, ada mani'una zakat, orang-orang yang menolak membayar zakat. pada saat Nabi SAW meninggal yang Abu Bakar perangin, gitu kan? Kemudian ada Al Aswad Al Unsi, ada orang yang di Yaman mengaku raja dan dia mengaku juga nabi, gitu kan? Ada Musailam Al Kadzab, ada orang lain juga yang mengaku juga sebagai nabi di Jazirah Arab juga. Itu sama dan para pengikutnya dulunya Muslim, tapi setelah itu mereka murtad. Ya. Kemudian juga beliau diberikan Al Maqam. Al-Maqam Al-Mahmud. Maqam Al-Mahmud adalah kedudukan yang mulia. Sebagian ulama mengatakan adalah kemuliaan Maqam Al-Mahmud ini masuk dalam apapun yang sifatnya dimuliakan Nabi SAW. Seperti diberikan kesempatan syafaat. Diberikan kesempatan untuk masuk ke surga lebih dulu. Gitu kan? Diberikan dari tempat al-wasilah yang tinggi. Ini namanya Maqam Al-Mahmud. Semua kedudukan yang mulia. Gitu kan? Kemudian iman yang demikian itu karena adanya dalil nakli dan akli berikut ini. Baik, sebelum saya bacakan dalilnya Bapak Ibu sekalian, kembali saya reviewkan. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah tahu, alhamdulillah dianggap di review. Tapi kalau ada yang belum tahu, maka bisa mengambil pelajaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna secara fisik dan juga akhlak. Fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna dan semua nabi diberikan kelebihan 10 kekuatan laki-laki, gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki postur tubuh yang jarbu. Jarbu ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Sebagian disebutkan dalam athar tingginya antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Umar bin Khattab tinggi sekali. Kalau dulu di atas kuda kakinya sampai ke tanah, gitu kan. Kalau Abdullah bin Mas'ud kurus kecil, gitu kan. Maka dikatakan berada di antara keduanya. Tentu tidak bisa diterka ya berapa sentimeter, tapi sangat ideal tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalau Umar itu bisa di atas 2 meter tingginya, gitu kan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud standar ya, standarnya orang biasanya 160 ya, 165 kalangan laki-laki. Berarti Nabi SAW jelas di atas daripada itu, gitu kan, di atas daripada itu. Kemudian Nabi SAW memiliki rambut yang lebat berwarna hitam dan berombak, tidak keriting, tidak lurus sekali. Yang beliau kadang-kadang biarkan sampai luma atau jumma, sampai di kuping atau sampai di pundak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki alis yang lebat berwarna hitam berbentuk seperti busur panah. Dan beliau punya bola mata yang besar, dipenuhi dengan bola bulu mata yang lebat, dan bola matanya itu yang putihnya berwarna putih, yang hitamnya berwarna hitam pekat. Dan ini sebagian ulama hadis mengatakan, tidak ada manusia mungkin yang warna mata hitamnya ini hitam pekat. Pasti adanya coklat tua, gitu kan, coklat muda, warna lain. Tapi kalau hitam pekat itu, ya bisa dikatakan tidak ada. Dicari pasti itu, Nabi SAW diberikan itu Allah oleh Allah SWT. Dan dengan hitamnya, ya, yang lingkaran hitam ini membuat sekitarnya yang warna putih jadi putih lebih terang, gitu kan? Jadi lebih kelihatan warna putihnya. Nabi SAW seakan-akan menggunakan celak mata tapi tidak menggunakan karena hitamnya di sekitar bulu mata beliau SAW. Beliau memiliki hidung yang mancung dan lancip dan pipi, bibir, dan dahi beliau mengikuti wajah yang sempurna, tidak oval, tidak juga bulat. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, badan yang kekar, ya, dan perut Nabi SAW tersusun seperti batu yang keras. Kemudian Nabi SAW memiliki jenggot yang lebat sampai di dada beliau SAW dan mayoritas tubuh beliau ditumbuhi dengan bulu yang lebat di tangan, di betis, dan juga di dada beliau SAW. Ini memang disebutkan dalam buku-buku Syama'il Muhammadiyah. Ada alasannya kenapa disebutkan ciri fisik Nabi SAW. Ini bukan untuk menyebutkan, membayangkan seorang yang badannya kekar, bukan. Tapi karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu berarti aku, karena setan tidak akan menjelma menjadi aku. Nah Bapak Ibu kalau tahu, oh ternyata alisnya Nabi seperti ini, oh hidungnya seperti ini, oh kulitnya. Dan Nabi SAW memiliki kulit yang putih sekali, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki yang sangat gagah. Ya, kita kalau gambarkan ini luar biasa gitu ya. Kekar, tinggi, putih, rambutnya hitam lebat, orang yang sangat gagah sekali, gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sebagian ulama mengatakan satu-satunya manusia, bukan cuma nabi, yang menyaingi kegagahan Yusuf hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ada 3 manusia yang sempurna secara fisik laki-laki, Adam, Yusuf, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini 3 orang yang sempurna memang Allah pilihkan fisik mereka, ya, dari paras wajah dan juga postur tubuh. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bukan cuma ya punya postur tubuh yang tadi yang sempurna, tapi beliau juga diikuti dengan kekuatan fisik yang luar biasa, gitu kan. Beliau kalau berjalan sangat cepat seperti orang sedang turun dari bukit, ya. Kemudian beliau ya memiliki kekuatan fisik seperti yang katakan semua nabi memiliki 10 kekuatan laki-laki. Dinukil dalam sebuah riwayat, Nabi SAW setiap hari memotivasi sahabat untuk olahraga. Yang paling gemar, Nabi SAW paling gemar olahraga yang berhubungan dengan keterampilan perang. Memanah, melempar tombak, bergulat, gitu kan. Ini semua adalah olahraga-olahraga yang digemari oleh Nabi SAW. Dan beliau paling gemar menunggangi kuda. Dan beliau berkata kepada kaum muslimin, dan ini hadis sahih. Ajarkan anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat di atasnya sementara kuda itu berlari. Juga beliau mengatakan, ajarkan anak kalian memanah, melempar, dan berenang. Gitu kan? Banyak disuruh. Dan Nabi SAW selalu tiap hari nih. Jadi setelah sholat, biasanya mereka habis asar atau habis duha. Para sahabat berkumpul di sekitar masjid Nabi SAW. Lalu mereka menunjukkan keterampilan itu. Pernah satu hari, para sahabat berkumpul dan mereka bergulat. Dan gulat ini olahraga yang paling meletihkan. Karena memeras tenaga. Gitu kan? Memeras tenaga. Maka olahraga yang memeras tenaga itu olahraga yang paling bagus sebenarnya. Tujuannya bukan melukai, tapi menggunakan teknik-teknik untuk menjatuhkan dan memeras tenaga. Akhirnya tenaga baru, energi baru datang, gitu kan? Seperti itu. Ada seorang sahabat yang terkenal kekuatannya Ali radhiyallahu anhu. Ali sangat kekar juga tubuhnya, gitu kan? Sampai waktu beliau mendobrak benteng Khaybar, itu beliau sempat memegang pintu gerbang dengan tangan kanannya. Ya, pintu gerbang. Bayangkan kalau pintu masjid ini saja kita angkat mungkin butuh 2 orang, 3 orang kalau kita sekarang. Bagaimana pintu gerbang benteng dipegang dengan 1 telapak tangan. Itu luar biasa. Fisiknya bagaimana Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengalahkan gulat 3 sahabat sekaligus. Kalah 1, dikalah lagi. Ini berat ya. Dalam gulat itu gak mungkin sampai 3 orang. Berat. 1 orang, 2 orang saya sudah habis tenaga kita. Lalu kemudian Ali radhiyallahu anhu sempat muncul ujub. Ada sedikit kebanggaannya. Lalu Nabi SAW menepuk pundaknya berkata, wahai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan dapatkan orang yang akan mengalahkanmu. Maka Ali dengan penasaran pergi ke sana. Tiba di sana ditemukan ada orang menggunakan imamah yang besar, kemudian imamahnya itu saking panjangnya talinya, ya kainnya, melilit sampai di wajahnya dan alisnya pun ditutup. Jadi cuma bola matanya yang kelihatan. Orang seperti ini gak dikenal, gitu kan. Kemudian menggaris lingkaran menyuruh Ali masuk tanpa bersuara. Ali pun sudah paham masuk, lalu mereka duel berdua. Dalam beberapa gerakan Ali kalah. 2 kali kalah, 3 kali kalah, sampai 10 kali. Akhirnya Ali mengatakan, saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa kamu. Maka dia pun membuka cadarnya, ternyata dia adalah Nabi SAW. Nabi SAW ingin mendidik Ali, bahwasanya jangan sampai kamu sombong, pasti ada orang yang lebih mengalahkan kamu. Dan di sini sifat seorang pendidik yang luar biasa. Beliau tidak menantang Ali di depan para sahabat. Bisa beliau lakukan, gitu kan? Tapi beliau ingin mendidik di sini, bukan tujuannya mengalahkan, bukan kalah atau menangnya. Tapi bagaimana mendidik ya supaya orang itu tetap dalam tawadhu'nya merendah. Gitu kan? Nabi SAW orangnya sangat pemberani. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya pernah Madinah terdengar gemuruh malam-malam, ribut, ya, ribut pada malam-malam itu. Orang-orang pada mau ada perampok ya, kelompok perampok yang masuk kota Madinah ingin menyerang, ingin merampok di Madinah. Lalu para sahabat mengatakan, kami pun berkumpul di depan rumah Nabi SAW membawa obor menunggu dengan pedang siap nih. Disuruh perang, lawan ya lawan gitu. Tunggu instruksi dari Nabi SAW. Tidak lama kemudian suara itu hilang. Dan Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya. Sudah hilang suara gemuruh itu. Tidak lagi. Dari kejauhan kami melihat ada seseorang memegang obor. Ya, menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kami. Begitu tiba dekat kami, ternyata dia adalah Nabi SAW. Jadi waktu Nabi dengar suara perampok tadi itu yang ramai-ramai menyerang Madinah. Beliau tidak tunggu sahabat-sahabatnya ngumpul. Beliau sudah naik kuda, pegang pedang sendiri pergi melawan. Gitu kan. Nabi SAW sendiri melawan itu. Dan ini bukti keperkasaan dan keberanian yang luar biasa dari Nabi SAW. Di perang Uhud itu Nabi SAW pernah melempar tombak ke arah salah satu pemimpin Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini di Mekah sering nantang Nabi SAW. Mengatakan, hai Muhammad. Dia sering elus-elus kudanya. Memang dia seorang prajurit yang kuat. Ya. Ubay bin Khalaf ini terkenal fisiknya kuat. Gitu kan, berani sekali. Dia selalu elus kudanya kalau lihat Nabi SAW lewat mengatakan, hai Muhammad, saya akan bunuh kau dengan kuda ini. Kata Nabi SAW, saya akan membunuh kau dengan izin Allah. Dengan kuda atas kudamu ini. Maka terjadi di perang Uhud. Waktu para sahabat sudah terdesak di gunung Uhud. Maka Nabi SAW melihat Ubay bin Khalaf sempat berteriak-teriak mengumandangkan pasukan Quraisy untuk menyerang. Ayo habisin kaum muslimin. Lalu Nabi SAW berkata kepada Ali, berikan kepadaku tombak. Lalu Nabi SAW melempar tombak tersebut. Kata Ali, kami yang berada di sekitar Nabi SAW terlempar semua karena cepatnya dan kuatnya lemparan Nabi SAW. Tombak itu diarahkan ke Ubay bin Khalaf. Dan tombak itu tidak kena Ubay bin Khalaf di fisiknya gitu kan. Cuman sempat Ubay bin Khalaf ini dari kepala sampai kaki semuanya besi. Semuanya besi. Cuma matanya yang kelihatan. Dan antara topeng kepalanya yang besi dengan baju besi badannya itu ada karet. Ternyata tombak Nabi SAW itu yang dilempar oleh beliau cepat sekali dan kuat. Itu sempat merobek karet yang ada di samping lehernya Ubay bin Khalaf ini. Dan sempat melukai sedikit. Ubay bin Khalaf jatuh dari kudanya. Kemudian berteriak ketakutan mengatakan, Muhammad sudah membunuh saya. Karena dia lihat jauh-jauh. Nabi SAW lempar tombak ke arah dia memang. Gitu kan? Lalu teman-temannya lihat mengatakan, tidak ada apa-apa, lukamu cuma sedikit. Kata Ubay bin Khalaf karena ketakutan, kalau Muhammad ludahi saya sekarang, saya mati. Gitu kan? Jadi saking takutnya dengan Nabi SAW. Ternyata dia pulang ke Mekah, lukanya itu membusuk dan mati gara-gara luka tersebut. Dan inilah sebab sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Kalau bapak ibu baca hadis ini tidak paham kalau tidak tahu kisahnya nih. Ada hadis Nabi cuman matannya isinya begini. Sungguh Allah sangat murka dengan seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Ini maksudnya adalah Ubay bin Khalaf. Ya, ini kisahnya ada gitu kan. Jadi kalau kita cuma baca matan hadisnya, isi hadisnya kita enggak paham. Padahal sebenarnya ini yang dimaksud di sini Ubay bin Khalaf ini. Nabi SAW orang yang sangat karam, baik sekali. Tidak pernah beliau menahan pemberiannya. Selalu baik sekali. Jadi bergabung antara sempurna fisik, keberanian, kegagahan, dan segalanya bergabung dengan akhlak yang maha mulia. Sangat luar biasa. Sampai Allah SWT mengatakan dalam surah Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu sungguhnya, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung. Allah Azza wa Jalla memuji dari langit nabinya Muhammad SAW karena memiliki akhlak yang mulia. Jadi beliau cirinya dalam Taurat itu selalu kasih sayangnya mendahului emosinya. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah marah kalau hak dia yang diambil. Tapi kalau beliau akan marah kalau haknya Allah yang dicoreng. Atau agamanya Allah yang dicoreng. Itu saja. Beliau memberikan salam kepada anak kecil, orang yang dikenal, tidak dikenal. Beliau selalu keliling mencari sahabat-sahabatnya yang sakit, menjenguk mereka, yang mentakziai dan mengantar jenazah dan mensolati sahabat yang meninggal. Habis sholat selalu tanya, mana fulan, mana fulan, mana fulan, gitu kan. Sampai tukang sapu masjid saja ditanya oleh Nabi SAW. Ada seorang ibu sering menyapu masjid. Lalu Nabi SAW tanya satu hari, mana ibu yang biasa sapu masjid? Kata para sahabat, meninggal tadi ya Rasulullah waktu selesai sholat duha. Yang sudah kami kuburkan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya? Gitu kan? Jadi sahabat menganggap karena tukang sapu masjid mungkin Nabi gak perlu ikut sholat, kita sholatin aja gitu kan. Lalu Nabi SAW menegur para sahabat, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya. Tunjukkan di mana kuburannya. Lalu Nabi SAW mendatangi kuburannya, kemudian beliau sholat di atas kuburannya. Dan satu-satunya sholat yang boleh dikerjakan di kuburan hanya sholat jenazah, yang jenazah itu memang baru dikubur hari itu. Ya. Kalau bapak ibu punya kerabat dikubur nih, meninggal. Kita belum sempat sholat di hari itu ya. Maka boleh dikuburkan, boleh didatangi kuburnya dan sholat di atas sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya sebutkan. Nabi SAW mensholati seorang wanita penyapu masjid di atas kuburannya. Gitu kan? Kalau dikubur hari itu ya. Gak boleh kalau sudah kemarin, besok, satu tahun, udah gak boleh. Juga perlu saya garis bawahi bapak ibu sekalian. Ini banyak sering terjadi di Indonesia. Sering kali kita kerjakan sholat gaib. Gitu. Ada yang meninggal sana, sholat gaib di sini. Gitu. Sholat gaib ini banyak yang tidak paham. Kalau Anda kembali ke buku-buku fikih, sholat gaib itu hanya dikerjakan oleh Nabi SAW sekali dalam hidup beliau. Itu pun ditujukan kepada seorang tabi'in, bukan sahabat, yang bernama Najasyi, Raja Ethiopia. Beliau sempat masuk Islam waktu itu, tapi menyembunyikan Islamnya. Di zaman Nabi SAW, dan masuk Islam di tangan Nabi SAW. Dan Najasyi lah yang melamarkan Ummu Habibah, ya, anaknya Abu Sufyan, untuk Nabi SAW. Dan menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah di Habasyah. Lalu mengirim Ummu Habibah ke Madinah untuk menjadi istri Nabi SAW. Waktu Najasyi meninggal, di negaranya semua sahabat yang lain sudah hijrah ke Madinah. Enggak ada orang Islam, cuma dia sendiri. Waktu dia meninggal, kaumnya mengerjakan atau menguburkan dia dengan cara Nasrani. Mereka enggak tahu kalau dia Muslim. Karena waktu itu kalau dia iklankan, dia bisa dibunuh. Gitu kan? Maka Nabi SAW mensolati jenazahnya di Madinah. Namanya solat ghaib. Maksudnya apa? Kalau jenazah itu enggak ada yang solatin, baru boleh solat ghaib. Kalau sudah ada yang solatin, enggak boleh lagi. Gitu kan? Sebab sudah itu solat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya dia wajib, tapi kifayah cukup kalau sudah ada yang mengerjakannya. Ini perlu difahamin ya. Karena kadang-kadang kita ada satu meninggal, hampir seluruh masjid di Jakarta atau di Indonesia ini solatin. Nah ini termasuk ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allahu a'lam. Baik, kemudian Nabi SAW juga dikuatkan dengan beberapa mujizat-mujizat yang mungkin akan saya jelaskan nanti insyaAllah setelah menjelaskan dalil-dalil yang ada ini. Mudah-mudahan keburu ya, tapi insyaAllah memang tidak bisa satu pertemuan. Bahasan ini mungkin ada 2 atau 3 kali pertemuan. Saya bacakan dulu dalilnya. Beliau mengatakan tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf, ada saya lupa tadi. Aisyah juga berkata tentang akhlak Nabi SAW. Beliau mengatakan waktu ditanya, dan orang yang paling faham tentang akhlak seorang laki-laki adalah istrinya. Laki-laki kadang-kadang jaga wibawa di luar rumahnya, tapi dalam rumahnya, Allahu a'lam, gitu kan? Kita nggak tahu, ada orang luar biasa di luar, tapi dalam rumahnya berantakan. Ya, tidak sayang sama istrinya, tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan kalau salah, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tapi di luar seakan-akan luar biasa. Gitu kan? Ini yang salah ini. Maka Aisyah ditanya oleh para sahabat, mereka berkata, jujurlah wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW? Kata Aisyah dengan polos mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Seperti Al-Quran jalan di muka bumi itu Nabi SAW. Dan Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, beliau ya diberikan Ummuhani, salah satu dari sahabiat Nabi, itu sangat cinta dengan Nabi SAW. Maksudnya menghormati sebagai Nabi ya. Lalu saking sayangnya dengan Nabi SAW, dia membawa anaknya namanya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini anak saya. Jadikan pembantu Anda. Pokoknya suruh kerja apa saja. Gitu kan? Silakan. Maka Anas bin Malik membantu Nabi SAW memenuhi kebutuhannya selama 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Menceritakan kondisi pembantu, menceritakan tentang tuannya. Dia bilang, ya saya bekerja selama 10 tahun bersama Nabi SAW, belum pernah sekalipun saya dengarkan Nabi SAW mengucapkan kata-kata kasar, apalagi sampai memukul istri-istri juga pembantunya. Gak ada. Subhanallah, gak pernah. Sampai kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada seseorang yang bernama Zaid bin Harithah. Ini bekas budaknya Nabi. Jadi Zaid bin Harithah ini ceritanya, berperang suku dia dengan suku yang lain, kemudian dikalahkan ya sukunya Zaid bin Harithah. Maka Zaid pisah dengan ayahnya Harithah. Harithah adalah kepala suku. Akhirnya Zaid ini diperjualbelikan di pasar-pasar budak sampai tiba di tangannya Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Khadijah menikah dengan Nabi SAW, Khadijah ya, menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai suamiku, ini buat Anda. Silakan, ini budak ini buat Anda. Maka Nabi SAW bebaskan dari keterbudakan. Lalu menjadi anak angkat Nabi SAW. Sampai Zaid dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ma kana Muhammadun abahadi mirjalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad ayah seseorang dari kalian. Tapi dia adalah Rasul dan penutup para nabi-nabi. Gitu kan? Baru diganti kembali namanya menjadi Zaid ibn Harithah. Satu waktu Harithah ini ayahnya Zaid datang ke Mekah, mendengar ternyata anaknya ada sama seseorang tokoh Mekah bernama Muhammad. Dia datang jauh-jauh ke sana. Pas tiba di Mekah, dia bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, anakku Zaid ini bukan budak dia. Saya kepala suku dan ini anak saya adalah orang yang terhormat. Cuma kami kalah perang, akhirnya dia jadi tawanan, diperjualbelikan sampai jadi budak di tanganmu. Bisa enggak saya tebus anak saya? Sekarang kami sudah punya kemampuan. Kata Nabi SAW, gak usah tebus. Tanya aja Zaid. Kalau Zaid mau kembali dengan Anda, silakan. Ambil saja, gak usah bayar. Tapi kalau dia pilih saya, Anda harus ridhokan. Maka senyumlah ayahnya Zaid, namanya Harithah kan. Dia mengatakan, baiklah Muhammad, keputusan yang bijak. Dia datang kepada anaknya Zaid, berkata, wahai Zaid, Muhammad orang yang bijaksana. Dia memberikan kamu kesempatan lepas dari keterbudakanmu. Kamu gak usah jadi budaknya lagi. Dengan syarat satu saja, kau memilih saya. Kalau kau pilih ikut dengan saya ayahmu, maka kau akan secara otomatis bebas dari keterbudakan. Tapi kalau kau tidak mau, tetap kau dalam budak, menjadi budaknya Muhammad. Apa kata Zaid? Mengagetkan ayahnya, dan ayahnya hanya membiarkan anaknya. Meridhokan apa boleh buat, anaknya mau begitu. Kata Zaid, saya tidak mungkin memilih orang lain ya kalau dibandingkan dengan Muhammad. Ini kata santun ya. Maksudnya, Anda pun ayah saya enggak bisa milih. Ini Muhammad saya dahulukan. Kata ulama, bagaimana akhlaknya Nabi SAW dengan budaknya sampai budaknya tidak mau kembali kepada ayahnya. Itu satu hal yang luar biasa. Ya. Dan cukup banyak tentunya berhubungan dengan masalah akhlak Nabi SAW yang tidak semua kita bisa rincikan. Dikatakan oleh beliau, dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang kerisalaan atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kesaksian Allah dan para malaikatnya bagi Nabi Muhammad bahwasanya SAW beliau menerima wahyu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu hai Muhammad, tapi Allah mengakui Al-Qur'an yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi atas turunnya Al-Qur'an itu, cukuplah Allah yang mengakuinya. Tapi kalau mereka nolak enggak masalah hai Muhammad. Ini berarti memberikan gambaran kepada kita, bagi orang yang beriman, yang meyakini Allah ada, Rasulullah Muhammad SAW Nabi, kitab Al-Qur'an adalah kitab yang benar dari langit, berarti benar memang ya Al-Qur'an ini benar memang Nabi SAW adalah utusan Allah dan Allah sendiri mengakui masalah itu. Yang kedua, informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad SAW, akhir kenabian, kewajiban taat dan mencintainya, dan sebagai Nabi penutup, sebagaimana diturunkan atau difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 170. 4 ayat setelah dalil yang pertama tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Al-ayah. Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu. Maka berimanlah kamu, itu akan lebih baik bagimu. Semua manusia, semua jin diperintahkan untuk beriman dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Al-ayat. Hai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sungguh telah datang kepadamu rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman rasul-rasul terputus, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami bagi seorang pembawa berita, berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Firman Allah yang lain, surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali melainkan memang menjadi petunjuk atau rahmat bagi semesta alam. Al-Jum'ah ayat 2, Allah SWT juga menjelaskan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, penduduk Mekah, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah adalah sunnah. Ya. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, karena mereka menyembah berhala. Dalam Al-Fatih ayat 29, Allah SWT mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah. Ini kan? Ini semua firman Allah memastikan kita tidak usah ragu mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, jelas utusan Allah dan beliau penutup para nabi dan nabi yang paling sempurna. Al-Furqan ayat 1. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki di antara kalian atau di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ini ayat tadi yang saya katakan turun kepada Zaid bin Harithah pada saat diganti namanya, karena dia lebih memilih Nabi SAW daripada ayahnya, diganti Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat ini yang menjelaskan Nabi SAW bukan ayah ya seseorang laki-laki di antara kalian. Kemudian juga ya setelah itu sampai di sini dalil menjelaskan tentang Nabi SAW. Sekarang beliau masuk dalam masalah ya mukjizat Nabi SAW. Saya akan coba jelaskan beberapa contoh mukjizat Nabi SAW. Mujizat Nabi SAW ini ada dua macam. Ada dua macam. Dua macam ini maksudnya ada yang sifatnya informasi, ada yang sifatnya mukjizat yang kelihatan dengan mata kepala. Informasi itu seperti misalnya info tentang umat-umat sebelum kita. Kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, kaum Yusuf, semuanya. Ya, kaum Sulaiman, kaum Nabi Daud. Semua Nabi-Nabi sebelum kita itu kita tidak pernah hadir di situ. Tapi kita tahu ceritanya kan. Ada surah Hud, ada surah Yunus, ada surah Ibrahim. Ya, ada macam-macam surah Al-Quran, surah Anbiya menceritakan Nabi-Nabi. Jadi kita jadi tahu, itu mukjizat Nabi SAW. Jadi kita jadi tahu. Ada informasi yang sedang terjadi di zaman Nabi SAW yang merupakan syariat. Hukum diperintahkannya sholat, diperintahkannya jihad, diperintahkannya haji, Ramadan, puasa Ramadan. Itu semua terjadi di zaman Nabi SAW masih hidup. Dan ada informasi yang akan terjadi nanti. Tanda-tanda hari kiamat, bagaimana menghadapi kematian, malaikat maut mencabut ruh dalam surah Al-Anfal. Kemudian bagaimana nanti dibangkitkan di hari kiamat, timbangan amal. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat kebaikan, ya, sekecil apapun dia akan lihat. Siapa yang buat keburukan, sekecil apapun dia akan lihat. Kemudian juga tentang surga dan neraka. Ini semua mujizat Nabi SAW. Ini dalam bentuk informasi. Kalau dalam Al-Quran. Ada juga informasi dari Nabi SAW yang terjadi di zaman Nabi SAW atau terjadi akan datang yang akan saya berikan contoh ya pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kisah atau saya angkat satu saja. Ingat waktu ya. Kisah Nabi SAW pernah menginformasikan tentang akan terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh Quraisy. Kalau Anda tahu Bilal ya, ini tuannya Bilal yang dulu siksa Bilal radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dari sebelum masuk Islam nih ceritanya. Jadi kalau Umayyah bin Khalaf ke Madinah jadi tamunya ya apa siapa? Sa'ad ya. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamunya Umayyah bin Khalaf. Setelah masuk Islam pun masih bersahabat dua orang ini rupanya. Umayyah tetap menjaga hubungannya dengan Sa'ad bin Mu'ad. Satu waktu setelah hijrah semua muslimin ke Madinah dan permusuhan besar terjadi antara Mekah sama Madinah itu orang kafir dan orang-orang beriman pada saat itu ya. Maka Umayyah bin Khalaf ini sempat kedatangan Sa'ad dari Madinah dan Umayyah menyembunyikannya di rumahnya, tetap melayanin gitu kan. Lalu Sa'ad berkata, "Wahai Umayyah, kalau Ka'bah sudah kosong, tolong beritahukan kepada saya. Tolong beritahukan kepada saya," gitu kan. "Saya ingin tawaf." Maka Umayyah mengatakan, "Baiklah." Lalu Umayyah kumpul dengan orang-orang Quraisy di Darun Nadwa. Setelah kumpul dengan orang-orang Quraisy di Darun Nadwa, pada saat itu, kemudian malam hari, kalau kita sekarang ini seperti Isya, begini sudah enggak ada orang di Ka'bah. Waktu itu ya, karena mereka enggak punya ibadah sholat, mereka cuma sembah-sembah berhala. Dan gelap, pakai obor pada saat itu. Maka Umayyah pulang ke rumahnya lalu berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, Ka'bah sudah kosong, saatnya kamu tawaf." Dia pun jalan berdua, sama-sama ke Ka'bah. Baru mau tawaf, ternyata Abu Jahal datang. Abu Jahal ini dikenal di zaman Jahiliyah, rajanya Mekah gitu kan, pada saat itu. Maka Abu Jahal berkata kepada Umayyah teman dekatnya, "Siapa di sebelahmu itu?" Kata Umayyah, "Ini Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan kaum Aus dari Madinah," gitu kan, kepala sukunya Aus. Lalu Abu Jahal bilang, "Hai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah, sementara ada permusuhan antara kami dengan kalian. Demi Allah saya tidak akan izinkan kamu keluar sampai kau mati." Kata Sa'ad, dia pimpinan suku enggak biasa diancam, dia juga bilang, Wahai Abu Jahal, kau tidak akan bisa menyentuhku. Kalau kau menyentuhku dan saya tetap akan melawan sampai saya mati, kalaupun saya terbunuh, kaumku akan menyerang Mekah. Dan kau tahu bagaimana suku Aus di Mekah, ya di Madinah sangat kuat dengan peperangan gitu. Maka bertengkarlah dua orang ini. Umayyah bin Khalaf ini bingung, siapa yang dia mau bela? Di sebelah kanannya Sa'ad, orang Muslim tapi sahabat dekatnya. Di sebelah kirinya juga sahabat dekat tapi orang kafir, orang Mekah. Lalu tiba-tiba jiwanya lebih cenderung dengan Abu Jahal. Dia mengatakan, "Wahai Sa'ad, diamlah. Jangan kau bantah Abu Hakam. Ya, waktu itu julukannya Abu Hakam bagi orang-orang kafir ya. Maksudnya orang yang bijaksana. Tapi Nabi SAW suruh kita memanggil dia dengan Abu Jahal. Orang yang bodoh. Gitu kan. Maka dia bilang, "Jangan kau angkat suaramu dari depannya Abu Hakam. Karena Abu Hakam ini adalah rajanya Mekah. Pemimpin lembah ini." Maka Sa'ad marah waktu itu. "Kenapa kau tidak bela saya? Malah kau membela Abu Jahal. Kalau gitu putus hubungan kita. Dan ingatlah, ini saksi bahasan." Kata Sa'ad, "Ingatlah wahai Umayyah, Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami bahwasanya satu waktu kami akan membunuhmu nanti. Kami akan membunuhmu." Jadi Umayyah masih hidup, tapi Nabi sudah dapat wahyu, informasi terjadi akan datang nanti, Umayyah akan dibunuh. Gitu. Kan gitu, pada saat itu. Lalu Umayyah kaget. Dia bilang, "Muhammad bilang itu?" Kata Sa'ad, "Iya." Lalu Umayyah ini Sudah tidak tanya lagi. Dia tidak bilang misalnya Muhammad bohong apa enggak. Dia enggak bilang gitu. Dia cuma bilang, apakah Muhammad sampaikan di mana saya dibunuh? Artinya dia juga percaya informasi itu. Dia tahu Muhammad SAW adalah Rasul. Itu kan? Jujur, cuma ini kepala suku enggak mau masuk Islam. Maka akhirnya pada saat itu jemaah sekalian, Umayyah bin Khalaf pun berkata, di mana saya akan dibunuh? Kata Sa'd, tidak tahu. Lalu Umayyah pun meninggalkan keduanya, lalu menuju ke rumahnya sambil berkata, waktu dia jalan, didengar oleh beberapa orang yang akhirnya jadi sahabat setelah itu. Dia berkata sambil jalan, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tiba di rumahnya dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang dikatakan Sa'd kepada saya? Kata istrinya, tidak. Sa'd berkata, Muhammad bilang, mereka akan membunuhku nanti. Kata istrinya, Muhammad demi Allah gak pernah bohong. Apakah dikasih tahu di mana kau dibunuh? Dia bilang tidak. Kapan? Tidak tahu. Lalu Umayyah bilang, tapi saya janji padamu istriku, saya tidak akan keluar. Saya tidak akan keluar dari Mekah. Kita tutup dengan ini ya, karena sudah masuk waktu. Baik, ini kisahnya sayang kalau dipotong gitu ya. Insya Allah abis ini langsung azan. Sudah tinggal sedikit lagi. Lalu kata istrinya, kata Umayyah, saya tidak akan keluar dari Mekah. Saya akan tetap di Mekah, ya, saya tidak akan keluar. 3 bulan setelah itu, terjadi perang Badr tahun 2 Hijriah. Di perang Badr ini kebetulan penyebabnya adalah ada karavan, ada kafilah waktu itu. Kafilah ini paling banyak harta waktu itu miliknya Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf. Kan gitu. Diserang oleh Nabi SAW dengan 314 orang. Gitu kan. Ternyata Abu Sufyan sempat larikan diri dengan kafilah tersebut. Lalu kemudian ya, dikirim berita ke Mekah kalau karavan kita akan diserang. Abu Jahal pun membangkitkan ya semangat orang-orang Mekah karena dia pemilik harta paling banyak dan dia raja waktu itu. Ayo kita selamatkan karavan kita nih, kalau enggak maka kita akan kehilangan harta. Maka orang semua siap-siap waktu itu, terkumpul kurang lebih 700 pasukan. Ya. Ada satu tokoh Quraisy yang tidak berdiri, itulah Umayyah bin Khalaf, duduk depan Ka'bah. Sama sukunya 300 orang, enggak ada yang mau berdiri. Kata Abu Jahal, kenapa kau tidak berdiri wahai Umayyah, hartamu kan juga ada di situ. Kata Umayyah, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, apa kau lupa apa yang Sa'd bilang, Muhammad sudah informasikan mereka akan bunuh saya. Kata Abu Jahal, itu bohong semua. Kenapa kau percaya? Kata dia, saya tidak mau keluar pokoknya. Saya takut dibunuh nanti sama Muhammad. Gitu kan? Maka yang terjadi jemaah sekalian, Abu Jahal ini licik, dia datang ke rumahnya, diambillah dupa, yang waktu itu terkenal dupa itu khusus untuk anak perempuan, khusus untuk perempuan baunya. Jadi bau itu kalau dicium ini bau perempuan, malu kalau laki-laki pakai. Gitu. Dibakar sama Abu Jahal, dibawa dengan apa pembakarannya ke dekat Ka'bah, lalu dikatakan kepada Umayyah, hai Umayyah, tatayyab, pakai ini. Kata Umayyah, kenapa kau kasih saya minyak wangi perempuan? Ya. Kata Abu Jahal, kau kan perempuan, gak mau perang. Nah, karena dia marah, ditepis sama dia, dupa itu, ya kemudian dia berdiri, dia langsung, saya akan keluar. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, istriku siapkan baju perang. Kata istrinya, bukankah kau sudah dikatakan oleh saat Muhammad mengatakan mereka akan membunuhmu? Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa jarak, kemudian nanti saya kembali lagi. Yang penting saya sudah keluar, gak malu sebagai kepala suku. Subhanallah, setiap kali istirahat pasukan, Abu Jahal datangi Umayyah lalu berkata, wahai Umayyah, kau yang paling pertama berdiri. Terus didampingi sampai tiba di Badar, dan akhirnya Umayyah bin Khalaf terbunuh di tangannya Bilal, budak yang dulu dia siksa di Mekah, di perang Badar. Dan seperti yang Nabi SAW telah sampaikan, dan ini mujizat Nabi SAW dalam bentuk informasi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, selepas sholat sunnah ba'da isya, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Dan Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan ditulis dalam bentuk tulisan kertas, di kertas maksud saya, supaya lebih menghemat waktu dan juga lebih meringkas pertanyaan yang dibutuhkan. Yang pertama, Ustaz, terkait boleh mensolati jenazah di kuburan. Apakah ada syaratnya jika memang jenazah tersebut belum pernah disolati? Tidak ada syaratnya. Jadi mungkin salah faham yang bertanya ini ya. Solat jenazah di kuburan bagi jenazah yang meninggal pada hari itu, baik dia sudah disolatin di masjid atau tidak, di rumah atau belum disolatin, tetap boleh disolatin di kuburannya. Asal meninggal masih hari yang sama, walaupun sudah disolatin. Tadi yang saya jelaskan tentang hukum tidak bolehnya mengerjakan sholat jenazah 2 kali atau disolatin di tempat yang berbeda, pada saat memang sudah disolatin. Dan sholat gaib hanya boleh dikerjakan bagi orang yang tidak pernah disolatin atau tidak ada yang solatin sama sekali. Sholat gaib ya. Jadi orang misalnya di masjid ini sholat, habis sholat Jumat. Ada seseorang meninggal di Kalimantan misalnya, disolatin di sini. Sementara di Kalimantan sudah ada yang solatin. Nah ini yang tadi yang saya tambahkan informasi. Jadi bukan berarti tumpah tindih ya. Mudah-mudahan ini bisa difahamin. Apakah mengikuti ciri fisik Rasulullah SAW termasuk amalan sunnah yang mendatangkan pahala seperti memanjangkan rambut? Ya kalau diniatkan mencontohi Nabi SAW dapat pahala. Karena di diri Nabi SAW ada namanya sesuatu yang jibiliyah dan ghair jibiliyah. Jibiliyah ini sesuatu yang emang sudah ada di fisik Nabi SAW. Bukan dibuat-buat, memang dari lahir begitu. Seperti fisik yang kekar tadi. Rambut yang lebat, alis yang lebat, gitu kan? Wajah yang tampan, kulit yang putih, itu jibiliyah, sesuatu yang memang harus ada. Apakah setiap umatnya harus begitu? Jawabannya enggak, gitu kan? Nabi SAW berjalan tadi turun seperti turun dari bukit. Apakah semua umatnya harus begitu? Enggak, karena ini bukan bagian dari syariat. Sesuatu yang jibiliyah, memang sudah terbebankan pada Nabi SAW, gitu kan? Jadi lahir di Mekah misalnya, gitu kan? Itu termasuk memang sudah begitu, tidak mungkin semua umatnya lahir di Mekah. Gitu kan? Jadi seperti itu memahami, ini namanya jibiliyah. Ada yang ghair jibiliyah, sesuatu yang tidak terbebankan, gitu kan? Tidak terbawa, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, cuma bukan juga bagian dari syariat. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan imamah, itu bukan keharusan sebenarnya. Tetapi pada zaman itu imamah dipakai memang oleh orang-orang Arab, baik orang kafir Mekah ataupun orang-orang yang sudah beriman, gitu kan? Dan dia bukan bagian dari syariat, karena tidak pernah ada secara khusus lafadz Nabi, hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya pakai imamah, nggak ada, gitu kan? Khusus pakailah imamah, fadilahnya ini, nggak ada itu, gitu kan? Nah, Nabi SAW menggunakan imamah karena pada saat itu tradisi. Dan tidak masuk dalam syariat Allah, maka ghair jibiliyah, tidak dipaksakan kepada Nabi SAW dan juga tidak bagi umatnya. Tapi kalau ada umatnya, ya, Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW yang mau pakai imamah, karena Nabi dulu pakai imamah, dibolehkan saja oleh para ulama. Tapi jangan dianggap bagian dari syariat. Ada umat Muhammad SAW yang ingin rambutnya dipanjangkan karena niat seperti Nabi SAW, gitu kan? Asal niatnya begitu, enggak ada masalah, gitu kan? Kecuali kalau sesuatu yang sifatnya dalam jibiliyahnya Nabi, gitu kan? Itu memang dimasukkan dalam syarat seperti pelihara jenggot misalnya. Karena Nabi SAW lebat jenggotnya sampai di dada, gitu kan? Dan memang beliau motivasi masuk dalam syariat, gitu kan? Cukurlah kumis kalian, pelihara jenggot kalian, disuruh umatnya. Nah, ini bagian dari syariat. Jadi kalau ada perintahnya bagian dari syariat, tapi kalau cuma sekedar kebiasaan Nabi SAW itu dan tidak disebutkan dalam syariat berarti bukan hal yang dikerjakan oleh umatnya. Tapi kalau ada orang kerjakan sekali lagi karena niat, memang itu ya mencontohi Nabi SAW, silakan saja, enggak ada masalah. Pak Ustaz, teman saya mau memberangkatkan haji orang tuanya, tapi dalam kuota haji 14 tahun lagi dari sekarang. Jadi dia ingin orang tuanya untuk umroh 1 tahun. Umroh saja tahun ini. Karena takutnya jika menunggu haji orang tuanya sudah tidak kuat lagi buat mengerjakan haji. Umur bapaknya saat ini sudah 65 tahun. Tapi bapaknya tidak mau umroh dan bersikukuh untuk melakukan haji saja. Karena menurut pendapat bapaknya yang diwajibkan hanya haji. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Memang umroh adalah sunnah. Dan dia tidak bisa paksakan ayahnya. Kalau memang seorang muslim sudah niat mau haji, kemudian tidak sempat dia lakukan, sudah dapat pahalanya insyaAllah. Innamal a'malu binniyat. Bapak ibu dapat jadwal 14 tahun lagi baru bisa haji misalnya. Kita meninggal sebelumnya, maka enggak ada masalah. Sudah dapat pahala, niatnya sudah ada. Gitu kan? Kalau dia kerjakan insyaAllah lebih besar lagi pahalanya. Tapi insyaAllah kalau memang ada bapak ibu yang mau haji, setiap tahun sebenarnya ada jalur darur untuk bisa haji, terutama laki-laki. Laki-laki itu lebih mudah, ya lebih mudah. Biasanya ada beberapa teman-teman yang memang bisa memberangkatkannya. Nanti kalau emang berpikir untuk itu bisa hubungin saya insya Allah. Nanti saya hubungkan dengan teman-teman saya yang saya tahu dari para da'i-da'i yang bisa itu. Pak Ustadz, bagaimana caranya pergi umroh atau haji dengan Pak Ustadz? Ada program cicilan tidak? Jadi kalau mau pergi sama saya, tanya jadwalnya kapan. Saya kemarin baru balik, sekitar 2 pekan yang lalu. Dan insya Allah berangkat, sebenarnya ada jadwal di Februari. Tapi saya tidak bisa, itu tanggal sekitar 16-an, karena memang saya harus ada kegiatan-kegiatan mendesak di Jakarta. Tapi insya Allah kembali membimbing nanti tanggal 19 Maret. Itu via Turki, insya Allah. Ya, kalau yang mau berminat nanti tinggal kontak saya saja. Tapi gak ada cicilan ya. Jadi gak ada cicilan, memang bayar cash langsung. Ustaz, apakah boleh kita berikhtiar ke luar negeri untuk berobat? Yang cara pengobatannya dengan cara membaca doa-doa sebelum mengobati pasien dengan menggunakan proses pembedahan tanpa bius dan proses berlangsung cepat. Si pasien langsung bisa beraktivitas kembali. Apakah proses pengobatan ini ada bantuan jin? Karena jika secara logika tidak mungkin dibedah tanpa obat bius dan pasien bisa menahan sakit tersebut. Ini salah satu bentuk sihir. Salah satu bentuk sihir. Dan ini kebohongan. Gitu kan? Dia pakai tenaga jin. Jadi jin subhanallah beragam macam. Seperti manusia. Ada yang bekerja sama dengan manusia. Membantu untuk menaklukkan lawan jenisnya. Ada yang membantu untuk melariskan usahanya. Dengan menarik, menggoda atau menarik hati-hati para orang yang lewat depan tokonya supaya mampir. Ada yang kayak begini ya. Bisa mengobatin penyakit. Ya, setannya, jinnya berusaha untuk membuat orang itu tidak merasa sakit. Tentu ini ada syarat-syarat tentunya sebelumnya. Tidak mungkin tidak. Mungkin disuruh makan makanan tertentu, minum tertentu. Kemudian barulah kemudian diproses seperti tadi. Jadi gak usah. Gitu kan. Pertama cara ini, cara yang secara akal manusia sehat pun secara medis gak mungkin. Secara syar'i itu gak mungkin. Dua-duanya gak mungkin. Tertolak. Gitu kan. Dan ingat sabda Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Gak bisa. Kalau ada dokter atau tabib atau siapa saja bilang, Anda sakit nih, kalau mau sembuh minum khamer. Gak boleh minum khamer. Gak mungkin Allah jadikan kesembuhan di hal yang diharamkan. Sementara pengobatan ini saya pernah lihat, ya, cuplikannya. Ini menggunakan tenaga jin. Menggunakan tenaga jin, dia bisa membedah pasiennya hanya dengan pakai cutter saja. Gitu kan? Cutter yang biasa kita pakai potong kertas. Pasien dioperasi dengan itu. Ya, kemudian tiba-tiba sembuh. Percaya Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu dia akan kambuh lagi dan bermasalah. Lebih besar pahala, masalahnya. Gitu kan? Karena ini menggunakan tenaga sihir. Semua penyihir itu bertarget pasiennya datang untuk hidup. Dia akan cari untung dari situ. Gitu kan? Pasti akan ada masalah-masalah lain yang muncul. Jadi saya sarankan gak usah jauhin. Berobatlah dengan cara normal dan dahulukan doa dalam berobat itu. Sebenarnya dalam Islam perayaan ulang tahun apa dibolehkan? Ya, tidak pernah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin titip beratkan Bapak Ibu sekalian, ulang tahun ini sebenarnya bertasyabuh ya, menyerupai orang-orang non Muslim. Dan kita dilarang menyerupai orang non Muslim. Orang Islam tidak pernah kenal namanya ulang tahun. Tidak ada istilah ulang tahun. Kalaupun ada itu mestinya ulang detik, bukan ulang tahun. Karena kita memang per detik bisa mati. Gimana caranya setiap tahun mau diulang? Gitu. Ya, Allahu a'lam bisa terulang enggak detik-detik di dalam hidup kita ini gitu kan. Tapi itu tidak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah sahabat-sahabat, tidak pernah tabi'in, dan bagi orang Islam tidak perlu merayakan hari ulang tahun, apalagi mereka ikut-ikutan orang kafir niup lilin lah, potong kue lah dan segala macam nyanyi-nyanyi, disuruh minta berdoa pada saat itu dianggap ada bintang jatuh dan beragam macam keyakinan yang khurafat. Orang Islam itu orang cerdas, enggak butuh gitu-gitu. Enggak usah. Gitu kan? Dan berbahaya kalau Anda biasakan anak Anda, nanti akan jadi kebiasaan itu. Nanti tahun depan ditagi lagi, tahun depan ditagi lagi. Tidak perlu, tidak usah. Ustaz, saya cuma doakan diri saya di hari milad saya. Berdoa tiap hari, ada apa tunggu milad? Tiap hari Anda mendoakan diri Anda, ngapain tunggu milad? Ini tradisi orang Muslim. Dan kata Nabi SAW, man tashabaha bikaumin, fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Maka sebaiknya dijauhi. Tidak usah. Dan Bapak Ibu tanya begini. Kalau setiap ada pelanggaran syar'i seperti ini, tidak ada contohnya. Anda tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Kalau tidak ulang tahun kenapa? Matanya tercabut? Tangannya putus? Enggak ada apa-apa. Enggak usah dikerjakan, gitu kan? Mohon maaf yang bertanya, jangan tersinggung ya. Saya bukan menghardik, bukan. Saya cuma coba memberikan wacana supaya jangan kita keluar dari koridor syariat kita. Karena agama sudah menuntun kita. Tidak ada satupun yang dibutuhkan dalam agama ini, dalam kehidupan ini kecuali agama sudah jelaskan. Jadi sudah semua. Yang berbahaya karena ulang tahun itu menyerupai kaum kafir. Jelas-jelas dari orang Nasrani itu. Itu kan orang Islam ikut-ikutan semuanya. Dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya sempat kaget waktu bimbing haji waktu itu. kalau tidak salah 3 tahun yang lalu ya. Kemudian pas lagi di hotel kalau nggak salah di Mekah, udah selesai hari Arafah kalau nggak salah, sudah selesai haji kalau nggak salah waktu itu, tiba-tiba di meja makan jemaah haji kita dari Indonesia gitu, datangin satu meja tiba-tiba satu rombongan sama dia terus langsung nyanyi Happy Birthday gitu. Di Mekah selesai haji gitu. Ini luar biasa ini. Dan bukan cuman jemaah haji, kebetulan di hotel itu ada orang Pakistan, ada orang dari, semua kaget bingung lihat kita, kok orang Islam nyanyi Happy Birthday di Mekah lagi habis haji gitu kan. Nah dianggap itu sesuatu yang biasa bagi mereka. Sebenarnya tidak boleh, tidak boleh. Sebaiknya jangan, dijauhi saja. Ustaz, kalau kita mau menikah dengan lelaki yang sudah mempunyai istri karena alasan istri pertama dan ibunya tidak cocok, menurut agama bagaimana kalau saya menerima pinangannya, baik atau buruk, sedangkan ibunya sangat suka kepada saya, tapi lelakinya apa ini masih mempunyai istri yang sah. Tidak ada masalah. Orang poligami begitu. Poligami laki-laki memiliki satu, poligami memiliki istri 2-4 orang maksimal. Itu enggak ada masalah, Anda terima pinangannya. Jadi secara individu, gitu kan? Bagaimana Anda istikharah kepada Allah, Anda tenang, Anda terima lamarannya. Tidak ada hubungannya sebenarnya dengan istri pertama ya. Jadi perlu diketahui dalam di Indonesia ini diterapkan sebuah hukum, kalau mau poligami harus izin dengan istri pertama. Ini enggak ada dalam syariat. Dari mana mau izin dengan? Masa orang mau ibadah izin sama istri? Enggak mungkin itu. Tetapi orang yang berakal dari laki-laki tidak mungkin dia merusak rumah tangga pertama untuk membangun rumah tangga yang kedua. Kan gitu. Bapak-bapak sekarang punya perusahaan nih, punya satu toko. Terus mau buka toko baru, masa toko yang lama dirusak? Enggak mungkin kan? Kita buka cabang setelah ini sempurna, kita buka cabang sama, kalau perlu lebih baik daripada sebelumnya, mestinya begitu. Itu rasionalnya poligami. Dan poligami itu memang tidak semua orang juga bisa melakukannya, artinya orang yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan di situ. Subhanallah, poligami ini kata ulama akan terbuka pintunya bagi orang-orang yang sudah dalam rumah tangganya. Kalau dia jalani rumah tangganya, dia jalankan kewajiban, dia sama-sama mendidikkan dirinya dengan istrinya dalam agama, insya Allah akan terbuka dengan sendirinya. Dan siapa yang poligami niatnya karena bangga-banggaan, karena apa namanya hanya sekedar untuk dipuji orang, atau apalah target cuma syahwat saja semata, maka tidak akan berhasil rumah tangganya, enggak bisa. Rumah tangganya pasti kacau, nanti ribut, nanti begini, nanti cerai. Tapi poligami niatnya kena menjalankan sunnah Nabi SAW, itu diberkahi oleh Allah. Insya Allah akan diberkahin tuh. Ya. Seperti itulah. Jadi saya sarankan, ukhti yang bertanya ini, istikharah kepada Allah SWT, minta sama Allah 2 rakaat, petunjuk agar Allah berikan. Kalau hati Anda tenang, terima lamarannya. Dan bismillah menikah, kemudian Anda coba berbaur dengan istri yang pertama untuk bisa menjadi saudari muslimah, membangun ukhuwah sama-sama gitu kan. Itu insya Allah akan bisa. Dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan Anda sebagai suri tauladan, menjadi contoh dan bukan poligami-poligami yang tidak sehat seperti banyak di masyarakat kita. Banyak laki-laki yang egois mengatakan, saya kan boleh nikah, mau tidak mau pokoknya saya harus nikah. Bukan begitu gitu kan. Mesti dia juga bisa ya meletakkan, memposisikan ya, memilih waktu yang tepat, keadaan yang tepat gitu kan, kebutuhan yang tepat, semua harus dipertemukan. Dan juga istrinya harus bisa memahami memang Allah memerintahkan suaminya begitu. Dia enggak boleh menahan itu, melarang gitu kan. Maka dia harus juga bisa memberikan pemahaman, memberikan persiapan dirinya untuk bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum bila ada seorang laki-laki yang melarang wanita bukan istrinya melakukan atau mendatangi kajian padahal belum ada ikatan pernikahan? Boleh sama sekali. Apa hubungannya gitu? Ya. Ini kalau bahasa kasarnya pacarnya yang larang. Enggak boleh, apa hubungannya gitu? Enggak ada hubungannya. Bagaimana caranya orang yang bukan suami atau bukan ayah kemudian melarang seorang muslim itu ikut kajian? Enggak usah didengar, enggak mungkin itu. Apakah boleh wanita yang sedang haid memasuki masjid dan dengan maksud mendengarkan kajian? Ini khilaf di antara ulama sebenarnya. Ada pendapat yang mengatakan mutlak tidak boleh haid, nifas, junub masuk di masjid. Haid, nifas, dan junub mutlak enggak boleh masuk masjid. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, rumah Allah itu suci gitu kan? Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Ulama ambil daripada hadis ini tidak bolehnya tempat ibadah Allah SWT suci itu untuk dimasukin untuk oleh orang-orang yang najis gitu kan? Itu kan dianggap najis. Waktu orang badui kencing di masjid, lalu Nabi SAW ingatkan, ini rumah Allah, tidak layak perilaku seperti ini. Maka dilarang gitu kan. Jadi kencing, haid, nifas, semua itu adalah satu kotoran. Nggak boleh, najis kan gitu. Nggak boleh sholat sementara itu kan. Berarti tidak boleh juga menyentuh tempat sholat. Orang haid, nifas, dan junub tidak boleh sholat kan? Kalau dia tetap sholat berdosa, enggak boleh. Nah begitu pula tidak boleh menyentuh tempat sholat, masjid yang mulia. Enggak boleh kita masuk ke dalam masjid sementara itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja. Asal memang dia tidak mengotori masjid. Tidak mengotori masjid, artinya tidak berceceran darah, mohon maaf. Atau memang tidak membuat bau atau membuat tidak nyaman masjid. Maka tidak ada masalah, khususnya untuk majlis ilmu. Karena biasanya halaqah-halaqah ilmu itu, ya pengajian dilakukan di masjid. Maka itu ada pendapat kedua yang membolehkan, karena dianggap dia tidak mengotori masjid itu sendiri. Syekh, saya mendengar jika kuburan yang tanahnya ditinggikan, maka jenazah dalamnya akan dihidupkan oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Apakah benar? Saya belum pernah temukan riwayatnya. Allahu'alam. Belum pernah ada riwayat. Selama ini saya pastikan belum pernah ada riwayat seperti ini, karena semua hadis yang berhubungan dengan Dajjal dan tanda-tanda hari kiamat itu sudah saya bedah pernah. Ya, maksudnya sudah pernah saya baca sekian banyak buku, dan semuanya riwayat yang dijadikan rujukan. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan ada kajian khusus para ulama di kaset-kaset tentang tanda-tanda hari kiamat. Belum pernah ada hadis yang mereka sebutkan bahwasanya orang yang kuburannya lebih tinggi dari tanah, nanti Dajjal akan bangkitkan dia. Yang ada memang hadis yang berbunyi hadis Bukhari, Dajjal akan melewati satu kaum, ya, kemudian mendatangi kepala sukunya sambil berkata, "Saya Tuhanmu." Orang itu berkata, "Kau manusia biasa seperti saya." Lalu kata Dajjal, "Bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau percaya saya Tuhanmu?" Kata dia, "Tentu saja," kata kepala suku ini. "Tentu saja kalau kau hidupkan orang tua saya, kau pasti Tuhan saya." Lalu kata Dajjal, "Tunjukkan di mana kuburannya." Ditunjuklah, lalu Dajjal berkata, "Keluarlah." Tiba-tiba kuburan kedua orang tuanya terbuka, lalu keluarlah kedua orang tuanya. Lalu berkata, "Wahai anakku, berimanlah padanya, sesungguhnya dia Tuhanmu." Maka jadi kufurlah kepala suku itu, dan kufur semua pengikutnya, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, "Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya yang keluar dari kuburan tadi, menjelma jadi kedua orang tua kepala suku itu adalah syaitan yang membantu Dajjal." Jadi itu enggak benar, gitu kan? Itu enggak benar. Itu ada hadisnya. Tapi apakah setiap kuburan yang tinggi dari tanah akan dibangkitkan oleh Dajjal, ini belum pernah Allah alam saya temukan riwayatnya. Imam Mahdi wafat pada saat setelah datangnya Dajjal atau Ya'juj Ma'juj. Setelah Dajjal mati, sebelum Ya'juj Ma'juj ya keluar. Imam Mahdi meninggal pada saat itu. Ada sebagian ulama menyebutkan athar yang sahih bahwasanya Imam Mahdi meninggal pada saat Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Tapi meninggalnya meninggal normal, bukan meninggal dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Dan ini Allah alam pendapat kedua lebih kuat. Ya, karena athar ini memang memiliki rujukan-rujukan yang boleh dijadikan sebagai pegangan. Ini Ya'juj ya, bukan Ya'juz. Ini ditulis pakai Z, jangan sampai salah penyebutannya. Alhamdulillah saya telah mengenal sunnah dan saya sedikit demi sedikit melaksanakannya. Namun saya justru sekarang merasa seperti orang yang sombong. Saya menganggap orang yang tidak menjalankan sunnah adalah orang bodoh. Saya khawatir sifat ini akan menjerumuskan saya. Ya, mohon petunjuknya Ustaz. Tentu ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Anda kalau mengaku mengikuti sunnah Nabi, Anda harus malah mendakwai orang-orang. Merendah dengan orang-orang lain, tidak boleh. Kalau kita lihat, jangan sampai Anda sudah ikuti sunnah, Anda lihat orang isbal, celananya masih di bawah kaki, langsung kita anggap ahli neraka. Abul. Belum pakai jenggot, ini berarti gak benar nih, nanti kalau mati masuk neraka. Atau ada orang misalnya, masih belum tutup aurat di antara akhwat kita, lalu kita sudah pakai jilbab, apalagi pakai cadar, lalu menganggap, orang itu gak pakai jilbab ya. Emang mungkin belum dapat hidayah. Kan gitu. Bayangkan kalau seluruh muka bumi ini semua sudah dapat hidayah. Anda mau dapat pahala dakwah dari mana? Iya kan? Karena adanya orang-orang di sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah, itu peluang emas kita untuk memperbaiki mereka. Setelah kita dapat pahalanya. Kata Nabi SAW, engkau menjadi penyebab dapatnya hidayah seseorang kepada kebaikan, itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun itu nikmat terbesar yang paling disukai manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita sekarang misalnya mobil apa yang mahal, Ferrari yang sekian miliar, maka memberikan hidayah, menjadi penyebab, bukan memberikan ya, menjadi penyebab orang dapat hidayah, maka itu lebih baik daripada nikmat terbesar itu. Ya, artinya yang akan kita dapatkan pada hari kiamat lebih gembira daripada mendapatkan nikmat terbesar di dunia. Nah, itu kita berikan kesempatan. Ada orang salah dalam sholat, ingatkan kesempatan. Gitu kan? Tadi juga ada saya lihat jemaah ikut, ini kebetulan juga saya baru teringat. Tadi ada saya lihat yang salam, pada saat di selesai pas saya salam, subhanallah, saya balik ke kanan, terus saya balik ke kiri, saya lihat di sebelah saya itu ada jemaah yang salam, bukan di sebelah saya, di saf kedua waktu itu ya, tadi Kemudian dia utus salam membuka telapak tangannya. Ini sekaligus saya ingatkan, ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Ini tidak ada sunnahnya. Jadi Nabi SAW pada saat salam meletakkan telapak tangannya kanan di atas paha kanan, kiri di atas tangan kiri, paha kiri dan merapatkannya lalu salam tanpa membukanya. Nah ini ada pernah saya tanya seseorang, kenapa dibuka? Dia bilang ini membuka pintu rezeki. Kalau kanan, yang kiri ini menolak bala. Ya. Ini semua di karang-karang. Ya. Ini luar biasa, kita di Indonesia ini ahli karang-karang. Gitu. Ya. Kalau suara ngarang ini, waduh luar biasa, paling banyak. Ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Mestinya tidak boleh, kita sudah punya syariat lengkap. Gitu kan? Sudah jelas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sarankan kalau Anda mengikuti sunnah Nabi SAW, Anda harus justru ya, menjadi contoh dalam sunnah itu. Lebih banyak senyum dengan orang. Memang begitu. Jangan sudah jenggotan mulutnya enggak pernah senyum. Seperti monster yang lewat gitu kan. Enggak boleh. Senyum dengan orang. Assalamualaikum, salam, sapa orang, jenguk kalau sakit. Jalankan sunnah Nabi SAW. Jangan setengah-setengah. Itu was-was syaitan yang harus dilawan. Enggak boleh. Enggak boleh. Salaman dengan semua orang. Tegur. Sapa. Berikan nasihat. Luruskan. Mereka belum dapat hidayah. Berikan ya, kesempatan itu. Yang dimaksud dengan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu umat Rasulullah Muhammad SAW saja atau termasuk umat lainnya. Yang lebih kuat adalah 70 ribu dari umat Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Akan masuk di surga dari umatku. 70 ribu tanpa hisab. Gitu kan? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ukasha bin Muhsin, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah doain saya termasuk 70 ribu itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk. Sahabat yang lain mengatakan, saya Rasulullah juga. Kata Nabi SAW, sabakakal Ukash. Ukasha telah mendahului kamu. Artinya, Nabi tidak akan membuka setiap orang ditunjuk pada saat itu. Kan? Diberikan kesempatan pada siapapun mungkin mendapatkannya. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Mereka yang tidak bertato. Mereka yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib pada benda. Pernah saya jelaskan tatayur itu seperti tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri gatal mau dapat duit, matanya kedap-kedip di atas mau senang, yang di bawah mau sedih, gak tahu kalau kupingnya goyang apa gitu kan, Allahu alam. Nah ini semua gak benar tatayur nih, gitu kan, gak boleh menggantungkan nasib sama benda, kebetulan urat sarafnya masalah, matanya kurang istirahat, itu saja, gak usah berlebihan gitu kan, ini tatayur, tidak bertatayur dan mereka juga tidak minta ruqyah. Ruqyah ini yang tidak syar'i. Karena semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Namanya ruqyah. Makanya kata Nabi SAW, ar-ruqa wa tamaima syirkun. Wa ar-ruqa wa tiwala. Wa ar-ruqa wa tiwala. Wa tamaima syirkun. Gitu kan? Semua jampi-jampi. Ruqa itu jampi-jampi yang dibacain. Gitu kan? Kalung yang dipakai. Gitu kan? Jimat-jimat. Semua itu adalah perbuatan syirik. Makanya kalau dibacakan ayat Quran yang Nabi SAW ajarkan diberikan istilah ruqyah syariah. Berarti tiupan yang sesuai dengan syariat. Kalau ruqyah saja masuk semuanya. Termasuk tiupan nenek-nenek sihir itu semua yang masuk dalam ruqyah. Gitu kan? Jadi mereka tidak mencuri. Dan yang keempat mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-cirinya. Jika kita melakukan perbuatan dosa bohong dan ingin taubat, apakah kita harus mengakui perbuatan bohong itu kepada orang yang telah kita bohongin atau cukup Allah yang tahu karena ini merupakan aib kita. Kalau seandainya berhubungan dengan masalah hal-hal yang fatal nih. Maksudnya kalau kita tidak sampaikan kesalahan itu kepada orang tersebut, dia akan salah terus. Karena kebohongan kita. Dia akan terzalimi terus. Maka ulama mengatakan harus diakuin, disampaikan di depan dia. Maaf, saya pernah bohongin kamu masalah ini. Tapi kalau sesuatu itu tidak berbahaya bagi dia, artinya mungkin pernah kita bercanda sama teman, gitu kan? Sendalnya disembunyi, misal. Ditanya, kamu sembunyikan sendal saya? Kita bilang, enggak, bohong kan? Tapi tidak berbahaya buat dia. Kita ketawa-ketawain, setelah itu sendalnya dikembalikan. Kan pernah bohong, ini enggak ada efek mudarat yang besar ke dia. Tapi kalau kita bohongin dia di hartanya, di bisnisnya, di keluarganya, nah ini enggak boleh, harus disampaikan. Maaf ya, saya pernah bohong begini dan saya sudah taubat kepada Allah. Ini hak kamu saya kembalikan. Kembalikan haknya. Gitu kan? Jadi seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tabarruk? Tabarruk itu diambil dari kata-kata barakah. Meminta berkah. Tabarruk namanya. Gitu kan? Tabarruk itu mengambil berkah. Tabarruk ini dibolehkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya, sahabat itu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai minum, diminum airnya. Nabi SAW habis wudu, airnya diambil oleh para sahabat. Pernah Ummu Hani mengambil keringat Nabi SAW. Tapi ini khusus untuk Nabi. Jangan semua orang. Diambil keringatnya di Indonesia ini, kalau sudah kiai atau ustaz, bekas minumnya diperebutkan. Gitu kan. Malah ada juga orang yang tidak bertakwa sama Allah. Ya dia sekalian tunggangin, dia hidup dari situ. Dengan istilah nama apalah, kiai, ustaz lah, habib lah, dan seterusnya. Ini malah ditunggangin. Surbannya sudah dipakai, dilelang. Nih sudah dipakai nih, surbannya berkah, barakah, gitu kan, tabarruk gitu kan. Ini berkah ini dijual 25 juta, surbannya cuma 10 ribu harganya. Gitu. Nggak boleh, haram ini, uang haram dimakan, nggak boleh. Jadi tabarruk itu dibolehkan, ulama mengatakan dengan, ya, kepada Nabi SAW, kalau orangnya, juga boleh tabarruk kepada orang tua. Seperti misalnya kita mendapat mencari berkah dari bakti kepadanya. Itu boleh. Selama orang tua kita masih hidup kan. Jadi orang tua kita suruh apa, kita mencari berkah lah. Karena disuruh belanja. Mudah-mudahan malah usaha saya diberkahi karena bakti sama orang tua. Itu tidak ada masalah. Atau bertabaruk dengan umumnya orang-orang yang masih hidup. Yang soleh. Tapi masih hidup ya. Misalnya kita datang kepada seorang syekh. Seorang alim mengatakan tolong doakan saya. Tapi masih hidup. Kalau sudah mati gak boleh. Kalau sudah mati sebenarnya gak boleh. Sudah gak boleh lagi. Makanya Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari, di zaman khilafahnya beliau dikenal dengan Amu Ramadha, musim peceklik, panas sekali. Ya. Orang semua susah makan, minum susah pada saat itu. Maka Umar bin Khattab melakukan sholat istisqa, minta turun hujan. Lalu beliau setelah sholat balik menghadap ke jamaah, waktu itu muslimin di Madinah, kemudian beliau berkata, ya Allah, sungguh, ya, dulu waktu Nabi kami masih hidup, kami selalu menjadikan Nabi kami perantara antara kami dengan Engkau agar Engkau ya mengijabah hajat kami. Dan sekarang Nabi kami sudah mati, maka ini kami datangkan pamannya Abbas, pamannya Nabi. Yang ini kan? Maka terimalah doanya. Gitu kan? Jadi seperti itu. Maka Abbas pun berdoa kepada Nabi, kepada Allah SWT mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang-orang ini telah menjadikanku perantara antara aku dengan Engkau karena kedudukanku pada nabimu, gitu kan? Maka terimalah, turunkanlah hujan buat kami. Maka turunlah hujan pada saat itu. Riwayat ini menjelaskan kepada kita, Umar ingin mengajarkan kepada kita, Nabi SAW kalau sudah meninggal tidak boleh lagi diminta tolongin, ya. Seperti tadi masalah berkah dan seterusnya itu sudah tidak boleh lagi. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Haji itu syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi mengapa hanya agama Islam saja melakukannya, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak. Sedangkan Ibrahim itu adalah leluhur bangsa Yahudi dan Nasrani juga. Jadi saya sudah pernah jelaskan. Setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya. Setiap kaum yang berada di lokasi yang nabi itu berdakwah di situ, selama belum datang nabi lain atau rasul lain di lokasi yang sama, maka syariat nabi itu berlaku. Begini maksudnya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya lokasi dakwah 3 wilayah waktu itu. Babilonia yang ada Namrud, tapi akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena Namrud tidak mau beriman dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pindah ke Palestina. Kemudian juga Mekah. Jadi wilayah dakwahnya Nabi Ibrahim 3, gitu kan? Selain 3 lokasi, Nabi Ibrahim enggak punya kewajiban untuk datangin, enggak ada kewajiban. Kayak datang ke Indonesia misalnya, datang ke Persia, enggak perlu. Nabi Ibrahim di situ saja. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah wilayah berdakwah di Palestina. Di sebelah Palestina itu ada negeri namanya Yordania. Yordania ini itu wilayah kaum Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, homoseksual. Di situ ada Nabi Lut. Nabi Lut ini siapa? Ponakannya Nabi Ibrahim AS. Jadi cuma perbatasan saja. Masyarakat Palestina waktu itu tidak punya kewajiban datang ke Yordania beriman pada risalahnya Nabi. Maksudnya mengikuti syariatnya Nabi Lut. Gitu kan? Pengikut Nabi Lut tidak perlu juga mengikuti Ibrahim AS. Tapi mereka wajib mengimani keberadaannya. Oh iya, ada Nabi Ibrahim di sana. Ya. Oh ada Nabi Lut di sana. Tapi tidak wajib untuk mendatangi wilayah dan beriman pada mereka, gitu kan? Orang-orang Yahudi sekarang itu mereka ya, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya lokasi dakwah, gitu kan? Mesir dan Palestina, 2 wilayah dakwah ini. Nah, pada saat Nabi Musa alaihissalam, syariat datang, syariat Nabi Ibrahim di Palestina dihapus dengan datangnya Taurat. Tapi Nabi Musa tidak punya kewajiban masuk ke Mekah. Ya. Sementara Mekah termasuk lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan waktu itu syariat haji adanya di Mekah, gitu kan? Adanya di Mekah. Maka orang-orang Yahudi tidak punya kewajiban untuk melakukan haji karena tidak masuk dalam syariat Musa alaihissalam. Tidak masuk dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Tapi kalau mereka ingin mengerjakannya ya, pada saat itu karena menganggap Ibrahim alaihissalam pernah kerjakan, itu umum-umum saja. Makanya Rabi'ah bin Nasr, salah satu raja Yaman dulu yang masuk agama Yahudi, itu sempat beriman dengan Allah SWT, mengikuti risalah Musa AS dari dua pendeta Yahudi di Madinah. Kemudian waktu lewatin kota Mekah ingin pulang ke Yaman, sempat ada satu suku namanya suku Huzail membenci ya orang Yaman dan membenci masyarakat Madinah. Maka dia bilang kepada Rabi'ah bin Nasr, di sini nih ada Bukan. Tabban As'ad namanya. Bukan Rabi' bin Nasr. Tabban As'ad, raja ini. Huzail ini mengatakan kepada Tabban As'ad yang sedang membawa dua pendeta Yahudi dari Madinah menuju ke Yaman. Wahai raja, karena suku Huzail ini benci orang Yaman, benci orang Madinah, orang Mekah. Dia bilang, Anda mau enggak? Ya, Anda mau enggak mendapatkan harta gampang sekali, banyak, tidak perlu perlawanan. Kata si Tabban As'ad, tentu saja, saya mau. Ya, saya mau. Kata mereka, dalam di sini di kota ini Mekah ada sebuah rumah yang rumah itu banyak sekali harta di bawahnya. Memang orang-orang Mekah dulu karena menghormati Ka'bah, mereka banyak mengubur emas-emas, patung apalah dari emas ditanam di bawah Ka'bah gitu kan, mereka begitu. Bongkar rumah itu Anda akan dapat. Begitu dia sudah susun pasukannya, pendeta Yahudi yang dua orang ini ikut sama Tabban As'ad yang mengajak dia masuk agama Yahudi berkata, "Kalau Anda mau kemana wahai Tabban?" Dia bilang, "Saya masuk ke Mekah mau menghancurkan rumah yang katanya banyak hartanya." Kata dua pendeta Yahudi ini, "Demi Allah, ya, suku Huzail yang menuntun Anda tadi ke situ itu cuma mau menghancurkan Anda. Kami tidak tahu rumahnya Allah di muka bumi ya kecuali ini, enggak ada yang lain. Ini rumahnya Allah." Orang Yahudi pun mengakuin itu. Lalu kata mereka, "Apa kata si Tabban As'ad, apa saran kalian berdua kepada dua pendeta ini?" Kemudian dia mengatakan, "Tawaflah di situ dan hormati rumah itu." Lalu kata Tabban As'ad, "Kenapa kalian tidak tawaf?" Kata pendeta Yahudi ini, "Kami mau tawaf asal tidak ada berhala, tapi karena berhala penuh di situ kami tidak berani tawaf di situ. Kami ini adalah ulamanya Yahudi." Berarti mereka mau menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat tiba di lokasi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi bukan masuk dalam kewajiban mereka. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Apa jawaban yang paling tepat jika orang Nasrani memfitnah dengan mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan penuh bandara? Mengapa dalam Islam diperbolehkan poligami? Bukan, Islam memang disebarkan dengan peperangan, gitu kan? Memang ada salah satu ekspansi Islam itu selain dakwah, gitu kan? Dengan peperangan, jihad, memang itu. Dan kita pada sebelum memerangi orang-orang yang non-Muslim yang tidak beriman pada Allah ini, ditawarkan dulu tiga hal kan? Ditawarkan dulu dua hal, baru perang. Tawarkan Islam dulu, didakwahin, mereka nolak, disuruh bayar jizya upeti. Mereka nolak, baru terjadi peperangan. Setelah peperangan pun terjadi, wasiat Nabi apa? Jangan bunuh orang yang menyerah, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan ya bunuh tumbuh atau rusak tumbuh-tumbuhan. Gitu kan? Diwasiatkan oleh Nabi SAW. Jadi pasukan jihad memang ada. Gitu kan, menyerang untuk menyebarkan Islam. Ada wilayah yang memang dengan penyerangan, ada wilayah dengan tidak. Seperti kita tahu Persia, ya, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, itu semua dulu dengan jihad. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diserang. Memang diserang, kemudian tersebarlah agama Islam setelah itu. Gitu kan, waktu mereka takluk di tangan Islam, Islam terapkan hukumnya, ya, hukum Allah diterapkan, maka mereka masuk Islam. Dan kita perlu tahu ya, keenam imam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semua ini bukan orang Arab. Semua orang dari Persia nih. Semua ini 66 orang Persia, ya. Dari Bukhara, Imam Bukhari itu dari Bukhara, ya, dari negeri Bukhara ya, dari Rusia. Kemudian Imam Muslim dari Uzbekistan. Kemudian Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah itu semua dari Iran, dari Khurasan. Dari negeri Persia mereka. Ini semua muncul ulama-ulama ini setelah ekspansi Islam tadi, perang. Begitu perang menang, dididik mereka Islam, mereka jadi ulama akhirnya. gitu kan? Banyak sekali itu memang ada. Ada juga Islam disebarkan dengan dakwah. Memang begitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan kalian menyebarkan agama kalian dengan pertumpahan darah, kita mengatakan memang ada dengan pertumpahan darah. Bagi orang yang nolak kebenaran, karena kami yakin inna dina indallahi Islam, agama diterima sisi Allah hanya Islam, maka kita akan sebarkan itu. Anda nolak, kami akan perangin Anda. Memang begitu. Pada saat memang ada kekuatan Islam. Dan ulama mengatakan yang membuat umat Islam sekarang terhina, satu jawabannya, mereka tinggalkan jihad. Itu masalahnya. Kita justru karena sekarang tidak pernah berjihad lagi. Kalau di zaman Nabi SAW, hampir setiap saat pengiriman pasukan tuh. Nyerang sana, nyerang sana. Memang gitu. Bukan tujuannya mengambil harta ya. Karena kalau mereka sudah beriman, ini ditawarin Islam dulu, mereka masih Islam, sudah selesai. Udah mereka, rajanya tetap jadi raja, tetap harta mereka milik mereka, gak ada yang diambil sama sekali. Udah masuk Islam, dikirimin surat, ditawarin mereka mau, sudah. Mereka nolak, mereka bayar upeti. Udah diambil upetinya, per kepala bayar sekian, dikasih, masuk dalam pemerintahan Islam, dibagikan kepada kaum muslimin. Itu termasuk harta rampasan perang, namanya ghanimah, dibolehkan. Jizya itu sebagian ulama masukkan mengatakan, bagian daripada harta rampasan perang, walaupun dia jumlahnya tidak sebesar harta rampasan perang. Kalau nolak, baru diperangin. Emang begitu. Kata Nabi SAW, akan tiba saat nanti di mana kalian akan dikeroyokin oleh umat-umat selain kalian seperti al-akalah. Al-akalah itu serangga kecil yang manggil teman-temannya mengerumuni satu makanan. Sebagian ulama mengatakan makna daripada ya, makna daripada akalah ini bukan serangga. Tapi seperti orang yang pemilik jamuan, dia siapkan jamuan lalu dia bilang sama tamu-tamunya, ayo sini yuk makan rame-rame. Nah kalian seperti nampan makanan dikeroyokin. Pada saat itu sahabat kaget gitu kan. Kata Nabi ya Rasulullah, apakah pada saat itu, mungkin kayak kita zaman sekarang ya, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit umat Islam? Sampai kami dikeroyokin semaunya orang saja. Bayangkan Nabi SAW berikan isyarat seperti nampan makanan yang dikeroyokin semua pada makan semaunya gitu kan. Irak diambil semaunya dengan alasan Saddam Hussein yang bermasalah. Padahal sebenarnya penjajahan zaman sekarang tuh. Berapa banyak dicuri hartanya Irak. Dikacauin sampai sekarang umat Islam jadi kacau semua di sana. Semua wilayah yang dimasukkan orang kafir itu jadi kacau semuanya. Gitu kan? Diambil harta kita tapi dengan alasan presidennya disalahkanlah, dibunuhlah. Si Muslim dibunuh. Tapi dengan alasan teroris, dengan alasan perbuatan ini. Dan ini mau jadi pahlawan masuk akhirnya diambil. Tuh, sama saja penjajahan zaman dulu. Apa bedanya? Apa urusan kamu dengan negaranya orang? Rakyatnya aja merasa bahagia kok. Sampai sekarang orang Irak mengatakan, coba Saddam Hussein hidup lagi ya. Mereka berharap Saddam aja yang milih, mimpin daripada sekarang keadaannya. Kacau balau semuanya. Gitu kan? Berapa juta barel minyak tiap hari diambil, ditransfer ke negara-negara penjajah ini. Itu kan mereka melakukan itu. Kenapa kok kita mengatakan orang Islam gak boleh mengatakan memang kita berperang? Loh, memang jihad itu salah satu ibadah dalam agama kita. Gitu kan? Mempertahankan kebenaran, menyebarkan agama Allah. Mereka aja melakukan membantu umat Islam, gitu kan? Tapi umat Islam punya hukum-hukum. Gak ada mutilasi dalam Islam. Gak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Gak boleh bunuh orang tua. Gak boleh bunuh perempuan. Gak boleh orang sudah nyerah lempar senjata, gak boleh. Jadi tawanan boleh. Tawanan pun gak boleh disiksa. Gak boleh dihukum. Diajak masuk Islam. Ya begitu hukum dalam Islam. Gitu kan? Ada dalam Islam itu. Jadi itu realitanya. Dan gitu. Kata Nabi SAW. Ya waktu sahabat bilang, apakah kami sedikit waktu itu? Kata Nabi SAW, tidak. Kalian banyak, bahkan mengalahkan jumlahnya orang-orang yang mengerumuni kalian itu. Lebih banyak. Umat Islam sekarang mendekati 3 miliar. Dari 7,3 miliar jumlah manusia. Kita ini hampir setengahnya seluruh dunia sekarang. Gitu kan? Kalian banyak, tapi kalian seperti bui di lautan. Lalu para sahabat waktu itu bingung. Apa sebabnya? Karena zaman dulu saja, di zaman Nabi, sahabat jumlahnya sedikit. Tidak pernah kalah. Bahkan kata Nabi SAW apa? Umat itu kalau bersatu 12 ribu orang, tidak akan pernah terkalahkan. 12 ribu. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Gitu kan? Sekarang jumlah umat Islam di Indonesia ini, kalau kita hitung 85% saja, dari 280 juta atau 300 juta, berapa jumlahnya? Berlipat ganda dari 12 ribu itu. Kata Nabi kalau berkumpul 12 ribu, umatku menjadi pasukan atau prajurit perang, itu tidak akan terkalahkan. Itu jelas dibahasakan. Gitu kan? Jadi umat Islam sekarang dinabobokan supaya tidak berperang. Sedikit mau ribut masalah perang, oh teroris, oh gini. Padahal mereka sendiri berbuat teroris. Orang Yahudi enaknya bantai tiap hari umat Islam di Palestina itu bukan terorisme. Bunuh tiap hari perempuan diperkosa, dibunuh semaunya. terus dikatakan tidak apa-apa, terus umat Islam gak boleh jihad, gak boleh tumpahin darah orang kafir, subhanallah, mana keadilan nih? Dan sampai kapan kita nina bobok seperti ini gitu kan? Gak boleh memang. Lalu kata Nabi SAW, pada saat itu kalian tertimpa penyakit wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Karena ini masalahnya nih, wahan nih. Ini yang membuat kita terhina pada saat itu dan dikerumuni oleh orang-orang lain. Kata Nabi SAW, dua riwayat. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian selalu cinta dunia dan lupa masalah akhirat. Artinya kalian ini, sebagian ulama hadis bilang, tidak nuntut ilmu lagi. Enggak ada yang hadir di majelis ilmu seperti ini sehingga ingat akhirat. Kan? Dunia aja terus sibuk. Lupa majelis ilmu, lupa sholat, lupa ibadah. Begitu orang-orang Islam pada saat itu. Dan kalian takut mati karena enggak ada amalnya. Riwayat lain mengatakan apa? Hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ya, kalian cinta dunia dan takut dengan jihad, enggak pernah lagi berperang, gitu kan? Padahal itu keterampilan yang kita harus beribadah itu, ya. Berjihad itu adalah ibadah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar, zaman Utsman, zaman Ali, mereka itu berlumba-lumba para sahabat untuk pergi jauh ke wilayah umat Islam di perbatasan dengan orang kafir hanya untuk berjihad, berjaga-jaga di situ. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu hari berjaga-jaga di perbatasan antara orang Islam dengan orang kafir sehari saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sekali Anda ikut jihad, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Magbarrat kadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki seseorang yang sempat tersentuh debunya medan perang. Enggak bakal tersentuh dengan api neraka tuh. Satu kali pergi jihad. Itu yang luar biasa itu. Yang tidak hilang dari kita sekarang. Sekarang anak-anak kita didik jadi apa? Nak mau jadi apa nak? Penyanyi. Mau jadi apa? Artis. Enggak ada mau jadi mujahid, gitu kan. Enggak ada yang mau menjadi seorang alim, mengajar di masjid. Itu enggak ada. Jadi memang kita sendiri menjauhkan mereka. Jadi ini penyebabnya. Kemudian kalau kenapa Islam bolehkan poligami? Poligami bukan dari Islam tuh. Seluruh agama yang lalu punya poligami. Islam membatasinya. Laki-laki cuma boleh 4. Nabi SAW menikahi 9 wanita khusus untuk beliau. Tapi apakah Anda sudah tahu nabinya orang-orang Yahudi yang banyak sekarang menyerang poligami ini? Nabi Sulaiman punya 99 istri. Hadis sahih riwayat Bukhari itu. Ya kan? Rata-rata semua nabi-nabi itu memang berpoligami. Dan itu bukan hal yang aib. Gitu kan? Bukan hal yang aib, gitu kan? Memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala karena disuruh memperbanyak keturunan, gitu kan? Memperbanyak keturunan memang sudah begitu. Itu bukan hukum dalam Islam tapi hukum dalam semua agama. Ya, ada buku-buku banyak bicara masalah poligami dan akan direntetkan sejarah. Hampir semua nabi itu memiliki memang 2 orang istri, 3 orang istri itu sudah biasa. Raja-raja memiliki sekian banyak istri. Itu kan memang sudah begitu. Ya, memang sudah begitu hukum sunnatullah Allah ciptakan. Siapa yang berani membantah hadis Nabi SAW yang menceritakan setiap orang muslim, kalau orang mukmin masuk surga punya minimal 2 orang istri dari bidadari. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Orang terima atau tidak terima hadis Nabi yang menjelaskan di surga karena berpoligami laki-laki. Memang sudah begitu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi memang kita yang harus membuka diri belajar kenapa agama bolehkan, ya. Kenapa saya belum bisa? Kenapa saya belum mau belajar? Ya, jangan spontan menolak, gitu kan? Akhirnya kita menganggap remeh agama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar tausiah ustaz di YouTube bahwa bernazar hukumnya makruh. Sebelumnya saya sudah bernazar untuk suatu hajat namun hajat tersebut belum terwujud. Bolehkah saya membatalkan nazar tersebut karena hukumnya makruh? Kalau belum terwujud maka boleh. Belum terwujud ya. Kalau terwujud enggak boleh lagi. Saya kalau sembuh, saya mau puasa 3 hari, sembuh berarti wajib, udah enggak boleh. Ulama mengatakan nazar hukumnya makruh karena kalau terpenuhi wajib dilakukan. Makanya dimakruhkan gitu kan. Tapi kalau belum terwujud masih boleh Anda batalkan. Salah satu dosa besar yang pernah Ustaz sampaikan adalah menggunakan pakaian hingga menutupi mata kaki bagi laki-laki. Terlebih pada saat sholat. Saya sering menjumpai imam sholat berjamaah dengan mata kaki tertutup. Pada saat sholat, apakah sholat berjamaah tersebut sah? Jika tidak sah, apakah saya tetap menjadi makmumnya atau lebih baik saya sholat sendiri atau bikin jamaah baru? Memang ini hadis, Bapak Ibu sekalian. Saya heran ya, kadang-kadang orang banyak ribut tentang masalah isbal. Laki-laki kenapa harus celananya di atas mata kakinya? Nanti jingkrang lah, nanti inilah dengan beragam macam istilah. Ya kan gitu. Jadi begitu dia menjalankan sunnah Nabi malah disorotin. Yang saya heran, di mall, ini mall sebelah Anda lihat sekarang. Ada orang yang pakai celana di atas lututnya. Bukan di atas mata kaki. Tidak malu tuh jalan. Ada orang lebih tinggi lagi, pahanya kelihatan. Enggak malu jalan. Subhanallah, kita jalankan sunnah Nabi di atas mata kaki lalu malu. Mengatakan aib. Oh, kalau saya ke keundangan nanti malu celana saya jingkrang. Ada perempuan bolong belakangnya. Kekurangan kain. Enggak malu tuh. Kenapa Anda mesti malu? Subhanallah. Sementara ancamannya sangat berat. Enggak bisa dipertemukan dengan itu. Kata Nabi SAW, semua atau tiga golongan yang berat sisanya hari kiamat. Allah tidak akan lihat. Ya. Allah juga tidak akan bantu di timbangan. Tidak maafkan mereka. Yang pertama musbil. Memang laki-laki menutup mata kakinya. Ya, dengan kainnya. Kemudian yang kedua, menan. Orang yang sebut-sebut kebaikannya. Udah bantu orang sebut-sebut. Gitu kan? Lalu yang ketiga itu adalah orang yang bersumpah palsu. Berbohong. Gitu kan? Mengatakan saya belum sampai modal kalau berdagang misalnya. Padahal sudah untung. Nah, ini semua bohong. Ini termasuk orang yang disiksa oleh Allah SWT. Kalau masalah sholat memang masih khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini. Tapi ada yang menghasankan dan saya cenderung dengan pendapat ini. Pribadi ya. Bahwasanya ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian dia sholat. Setelah sholat, kata Nabi SAW, ulangin wudukmu. Bukan cuma sholat. Ulangi wudukmu dan sholatmu. Sahabat ini gak bertanya, keluar wuduk lagi, lalu kembali sholat. Dia gak nanya. Selesai salam, yang kedua kali, Nabi bilang, ulangin wudukmu dan sholatmu. Disuruh ulangin lagi. Orang ini gak nanya, keluar wuduk, langsung masuk lagi sholat. Ada satu sahabat di sebelah Nabi bertanya, ya Rasulullah, dua kali Anda suruh dia berhenti. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Mata kakinya tertutup. Gitu kan? Nah, ini hadisnya ya. Lalu bagaimana hukumnya kalau saya sholat di belakang imam yang musbil, tutup mata kakinya. Kalau dia tahu hukumnya dan dia sholat, maka kita gak boleh sholat di belakangnya. Gitu kan? Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, umum, buku fikih menjelaskan, as-sholat wara imam majhul, majhul hal. Hukum sholat di belakang imam yang tidak jelas statusnya. Tahu gak hukum sunnah? Faham gak jadi imam? Bacaannya benar gak? Nanti pas kita sholat, bacaannya ngawur. Kan? Sholatnya ngawur. Sahkah sholat kita? Sah. Gak masalah. Kata Nabi SAW, kalau imam sholat salah, ya, dia batal sholatnya, dia berdosa, dan kalian sah sholat. Kalau dia benar, kalian dapat pahala, dia dapat pahala, dan dia diberikan pahala-pahala kalian. Gitu kan? Seperti itu hukumnya. Apa dasarnya beberapa sholat jamaah di masjid tertentu menggunakan doa kunut pada saat subuh? Hadis Nabi SAW, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah yang meninggalkan kunut selama beliau hidup. Tapi ini hadis lemah, ya, hadis yang memang dilemahkan karena ada rawinya pembohong. Ada rawinya pembohong, kan gitu. Jadi ulama mengatakan kalau hadis itu lemah karena misal ada, kan lemah itu bisa banyak penyebab ya. Bisa saja hafalannya tidak kuat, gitu kan. Atau pernah dia masa mudanya hafalannya kuat, kemudian masa tuanya dia mulai lupa. Maka hadis yang di masa mudanya diterima, hadis di masa tuanya ditolak. Ya, ini disilakan dalam ilmu hadis, ikhtalata fi akhir umrihi. Mulai bercampur baur hafalannya di akhir hidupnya. Ini lemah, tapi lemahnya tidak lemah sekali. Ada lemah yang karena pembohong, itu gak bisa diterima. Nah, hadis-hadis berhubungan dengan kunut subuh memang kebanyakan seperti itu. Dan Imam Ahmad merincikan dengan sangat panjang lebar. Banyak orang-orang kita di Indonesia melakukan kunut subuh dengan hadis yang lemah, sementara mereka meninggalkan kunut witir yang hadisnya sahih. Mereka gak pernah kunut kalau witir. Saya kalau masuk subhanallah di masjid yang subuh kunut, kalau dia sholat terawih atau dia witir, gak ada kunutnya. Padahal sebenarnya justru itu yang hadisnya sahih. Ini yang hadisnya lemah, gitu kan. Tapi dalam masalah ini kita tidak boleh perselisihkan, tidak boleh permasalahkan. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang sholat di belakang orang imam yang sedang kunut, dia ikut. Gak ada masalah. Dengan niat dia ingin kunut nazilah. Dia bukan kunut subuh, tapi dia kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca oleh Nabi SAW setiap kali ada masalah yang menimpa kaum muslimin dan dibaca di lima waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya digunakan kunut. Sebagaimana ada satu suku dari orang Badui yang pernah membunuh beberapa sahabat Nabi penghafal Quran. Lalu Nabi SAW kunut nazilah selama sebulan untuk Allah hukum mereka. Bagaimana hisab di padang mahsyar bagi orang-orang di pedalaman yang belum sampai ajaran agama kepada mereka? Apa yang Allah lakukan kepada mereka masuk surga atau neraka? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji semua manusia kalau masih dalam fitrah. Fitrah itu asal dia lahir ya, belum diubah-ubah. Maka pasti dia kenal Tuhannya. Dia kenal Tuhannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di muka bumi pasti dalam keadaan fitrah, maksudnya kenal Tuhannya. Fa abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua ayahnya kalau Yahudi menjadikannya Yahudi, Au yunasiranihi, atau menjadikannya nasara kalau orang tuanya nasara. Au yumajisani, atau menjadikannya menyembah api atau berhala kalau memang orang tuanya penyembah api dan berhala. Gitu kan? Jadi iman dia fitrah. Allah SWT akan menguji mereka. Kalau mereka tetap dalam fitrahnya, tahu Allah masuk surga. Ya, masuk surga. Termasuk di sini ulama membahas anak-anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan orang tuanya kufur. Belum balik. Ada orang Nasrani anaknya mati 10 tahun, belum balik. Maka sama hukumnya, masuk dalam tahta masyiatillah. Kalau mereka masih dalam fitrah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, maka mereka masuk surga bersama kaum muslimin. Apa hukum imunisasi untuk bayi? Karena sebagian imunisasi bahannya terbuat dari sesuatu yang haram seperti babi. Kalau Anda pastikan bahannya haram, jauhi. Tidak usah dipakai. Gitu kan? Di zaman Nabi SAW tidak ada anak yang imunisasi sehat semua. Bahkan jadi mujahid semua, Masya Allah. Gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau memang bahannya Anda pastikan tidak ada masalah, kemudian memang terbukti secara medis itu baik buat kesehatan, tidak, Anda lakukan. Allahu'alam, itu yang saya tahu ya. Kalau saya sih secara pribadi, empat anak saya yang pertama, saya memiliki 6 orang anak, Alhamdulillah. Empat anak saya yang pertama itu, memang diimunisasi, karena saya belum tahu awalnya gitu kan. Saya suruh istri saya untuk bawa ke klinik dan diimunisasi, karena alasan memang itu peraturan pemerintah. Kemudian setelah anak yang kelima, saya mendapatkan informasi dari majalah Bekam. Teman-teman banyak susun majalah Bekam dari dai-dai. Lalu didatangkan fakta-fakta situ, ada beberapa dokter kita pun di Indonesia, dokter spesialis yang menjelaskan kalau imunisasi itu ada bahan-bahan haramnya. Gitu kan? Dan berbahaya bagi bayi, karena itu adalah bakteri yang disterilkan. Secara medis pun tidak bisa ditangkap tuh kalau istilah bakteri disterilkan. Gitu kan? Namanya bakteri itu berbahaya. Lalu disuntikkan untuk memancing kekebalan tubuh si bayi. Padahal dia sudah punya kekebalan tubuh sebetulnya. Ya, maka semenjak itu dua anak terakhir saya tidak pernah imunisasi dengan izin Allah. Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian masalah Charlie Hebdo? Hebdo ya. Ya ini yang dari Perancis, oh ya. Yang telah berani membuat karikatur Nabi SAW. Ya kita doakan untuk Allah hukum. Gitu kan? Yang punya kekuatan power mau serang hukum dia silahkan. Ya. Yang jelas dalam Islam bukan kesalahan kalau menghukum orang yang menghina Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW itu dipancung. Enggak main-main. Ya. Ka'ab bin Ashraf itu orang Yahudi menghina Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa membunuhnya. Sahabat mengangkat ponakannya sendiri mengatakan saya Rasulullah. Lakukan, disuruh bunuh. Dibunuh oleh sahabat Nabi SAW. Karena sudah menghina Islam. Sampai kapan kita ini berlemah-lemah ini? Enggak ada orang diam. Sedikit masalah ada yang mengaku orang Islam itu saya yang tembak. Oh berarti itu masalah itu teroris. Islam memang keras dan segalanya. Kalau gara-gara kita membela agama kita dikatakan keras, saya siap dikatakan keras. Kenapa emang? Gitu kan? Mau agama kita benar kok. Allah mengatakan ya, inna dina indallahi al-islam. Agama diterima sisi Allah hanya Islam. Apa kata ulama tafsir? Semua selain Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di neraka. Enggak boleh Anda ragu loh ya. Nasrani masuk neraka, enggak boleh ragu. Enggak boleh ragu Yahudi masuk neraka, enggak boleh ragu. Tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Inna dina indallahi al-islam. Dan apa kata Allah dalam ayat lain? Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Enggak bakal bisa diterima itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ragu. Kata Nabi SAW tidak ada seorang pun dari hadis riwayat Muslim, dari Yahudi, Nasrani, Majusi, semua penyembah berhala, penyembah api, mendengarkan saya diutus menjadi nabi, lalu dia tidak beriman pada saya, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, tidak beriman pada risalah Nabi SAW, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Sabda Nabi jelas, gitu kan? Jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan ragu, Allah mengatakan apa? Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Memang begitu. Kita bukan benci individunya, garis bawahi kalimat ini. Dari dalam Islam mutilasi tusuk orang enggak ada kecuali kita memang jihad atau memang lagi diserang, gitu kan? Tapi kita sedang membenci keyakinannya saja. Keyakinannya yang diperangin, didakwahin, diluruskan, dinasehatin, hukuman pun secara fisik itu karena untuk membuat dia tinggalkan kekufurannya. Itu. Jadi enggak ada kebencian secara fisik, makanya begitu syahadat selesai kan? Ada lagi urusannya. Nah, ini yang mesti difahami. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada sesama muslim yang melaksanakan Maulid Nabi SAW? Jadi nasihatin, tanya Nabi pernah buat acara maulid enggak? Jawaban kalau mereka jujur, Bapak Ibu sekalian, mereka akan bilang belum pernah Nabi kerjakan. Pasti begitu. Karena memang Nabi SAW tidak pernah rayakan seperti yang mereka rayakan ya. Berdiri, baca salawat, lalu anggap ruhnya Nabi sedang lewat, itu enggak pernah. Dan secara histori, Anda boleh kembali kepada semua buku sejarah Islam. Maulid itu muncul tahun 230 Hijriah. Di masa kerajaan dinasti Fatimiyah. Fatimiyah ini berfaham Syiah. Syiah ini siapa? Kelompok yang mengaku Islam, yang mengatakan Quran kita itu kurang. Mereka punya 49 juz, tempatnya sekarang di Iran, gitu kan? Dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang pertama membuat acara maulid. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi, SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga raja mereka. Sampai hari ini di Iran begitu. Gitu kan? Memang kita dalam pemahaman sahabat dan tabiin belum pernah ada terjadi itu. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari hak Nabi Muhammad SAW dengan tidak mengadakan acara lahirnya. Karena kita setiap saat, setiap namanya disebut, SAW kita membacakan salawat untuk beliau. Ya kan? Setiap saat syahadat, tasyahud dalam sholat membaca salawat. Setiap kali habis selesai azan, baca salawat. Hari Jumat, baca salawat. Kita memang dianjurkan membaca. Dan tidak mengenal pada hari lahirnya saja. Masalahnya Nabi tidak contohkan, saudaraku. Kalau Anda tidak anggap Nabi Muhammad SAW sebagai kiai Anda, lalu siapa yang Anda ya ikutin? Dalam buku yang saya tulis, mudah-mudahan Allah mudahkan selesai. Saya banyak singgung poin ini. Judulnya Kiaiku Muhammad, kiai Anda siapa? Selalu saya titik beratkan masalah ini. Karena saya bilang, di Indonesia mohon maaf banyak kiai-kiai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya kasih tanda tanya. Kenapa kalau Anda bertanya, jawabannya adalah pada saat mereka melakukan perbuatan yang Nabi enggak contohkan, lalu kita tanya, Pak Kiai, kenapa Anda lakukan ini? Mereka akan mengatakan, ini kan baik. Gitu kan? Ini kan baik. Maka saya kembali bertanya, apakah Anda berani mengatakan di depan Nabi SAW, kalau begitu ya Rasulullah, Anda enggak ajarin, tapi ini kan baik, jadi saya mau buat. Gitu kan? Maka sama saja Anda mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Nabi enggak pernah ajarin terus mau dibuat ngapain? Sedangkan yang disunnahkan saja sudah banyak, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, terapkan sunnah saja itu sudah banyak terbengkalai. Ini mau ngarang-ngarang perbuatan yang Nabi tidak contohin. Bagaimana caranya? Subuh ada salat sunnatul fajr. Iqamah ada subuh. Ada zikir pagi, ya. Rutinkan. Sebentar istirahat ada duha. Sebentar istirahat ada duhur. Qabliyah duhur, duhur ba'diyah duhur. Ada 4 rakaat sebelum duhur, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Sebentar istirahat ada asar, ada qobliyah asar 4 rakaat, ada asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada maghrib, qobliyah maghrib 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya 2 rakaat, isyanya 4 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sebentar istirahat ada tahajud 8 rakaat dan witir 3, kembali lagi subuh. Ini baru yang rutin. Sudah jagakah itu? Gitu kan? Belum masalah baca Qur'annya, belum jenguk orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum mengerjakan zikir-zikir yang belum masuk di zikir pagi sore ya. La haula wala quwata illa billah, subhanallahi wa hamdihi subhanallahi al-azim, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, dan banyak zikir yang lain yang kita harus amalkan. Yang sunnah saja sudah padat untuk dikerjain, ngapain buat-buat perbuatan baru, gitu kan? Contohnya saja. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak diutus kecuali untuk diciplak dan diikutin, maka ikutin jejaknya. Lakukan yang diperintahkan dan tinggalkan yang dilarang dan juga yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memang benar-benar kita sesuai dengan ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Cukuplah sebagai peringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya, kullukum tadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Kata para sahabat, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang nolak itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar." Siapa yang ngikutin saya, ngikutin mengerjakan apa yang saya perintahkan saja, gitu kan? Enggak nambah, enggak kurangin, maka masuk surga. Siapa yang menolak saya, ya, tidak mau ikutin saya, maka berarti dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan kata Nabi SAW memperingatkan masalah buat-buat ibadah yang dalam hadis Muslim. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat-buat ngarang-ngarang ibadah yang tidak saya contohkan, maka akan tertolak atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang peringatan Nabi, bukan dari saya. Semoga kita bisa memahami masalah ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.